Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah kepada zat yang paling suci, mulia, dan zat yang penuh dengan berkah, satu-satunya pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, satu-satunya raja penguasa, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah, alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Lalu kita panjatkan setelahnya salam hormat kita penuh dengan penghargaan, cinta, kasih sayang, dan penuh dengan penghormatan kepada manusia memang yang telah diperintahkan untuk dihormati, diikuti, dan disuri tauladani segala gerak-gerik kehidupannya. Serta sang pencipta Allah bersama malaikatnya juga mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Seperti biasa, pada hari Ahad kedua ini kita akan lanjutkan bahasan tentang sirah nabawi kita, dan kita sudah sampai pada puncak daripada penyebaran Islam di masa kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pembebasan Khaybar, maka kita akan masuk penaklukan kota Mekah. Kalau masih ingat teman-teman sekalian, kita punya bahasan pada saat ada kesepakatan Hudaybiyah, Suluh Hudaybiyah. Pada saat itu, Suluh Hudaybiyah ini terjadi kesepakatan antara muslimin sama Quraisy untuk tidak ada peperangan selama 10 tahun dan umat Islam tidak boleh masuk Mekah pada tahun itu, boleh diganti tahun depan. Dan sudah kita bahasan kita sebelumnya tentang Umrah Qadha, bagaimana Nabi SAW umrah setahun setelah kesepakatan akad tersebut dan setelah pembebasan Khaybar dari kekuasaan Yahudi. Kemudian juga ada kesepakatan kalau siapapun umat Islam atau penduduk Mekah yang masuk Islam ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Dan siapapun yang murtad dari Madinah, dari muslimin ke kafir, ke agama nenek moyang mereka, maka tidak boleh ditahan oleh muslimin. Dan ini kesepakatan seakan-akan ada kecenderungan pembelaan terhadap Quraisy, tapi ini justru sebab kemenangan. Dan sudah kita jelaskan bagaimana pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah ini, ternyata muslimin lebih leluasa menguasai Khaybar, menaklukkan Yahudi yang memang termasuk juga otak daripada penyerangan Madinah. Kemudian juga banyak sekali fenomena-fenomena yang berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW atau diselesaikan permasalahan, seperti beberapa suku-suku Arab yang sudah juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, cukup banyak, lebih mungkin dari 10 atau 20 suku Arab yang ditaklukkan oleh muslimin, sehingga akhirnya pada saat tiba masa pembebasan kota Mekah, seluruh perjalanan dari Madinah ke Mekah sudah bersih. Pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah, juga ada sebuah poin. Kita tidak kembali lagi review itu tentunya, tapi ada sebuah poin yang disepakati. Siapapun suku Arab yang mau berkoalisi dengan muslimin boleh, dan siapa yang mau berkoalisi dengan Quraisy boleh. Ada suku Arab namanya suku Bakar. Suku Bakar ini berkoalisi dengan Quraisy, menjadi sekutunya Quraisy. Yang berarti kalau muslimin ganggu suku Bakar berarti mengganggu Quraisy, atau menyerang mereka berarti menyerang Quraisy. Berarti kesepakatan 10 tahun aman hilang. Dan berkoalisi dengan muslimin suku Khuza'ah. Jadi ada dua suku Arab ini yang perlu kita hafal namanya, suku Bakar berkoalisi dengan Quraisy dan suku Khuza'ah berkoalisi dengan muslimin. Selama ini teman-teman sekalian, suku Khuza'ah dengan suku Bakar ini selalu saja ribut. Selalu saja ribut. Peperangan terjadi di antara mereka. Dan umumnya di antara peperangan yang terjadi, selalu suku Khuza'ah yang menang. Karena adanya kesepakatan Hudaybiyah, maka suku Huza'a merasa aman, suku Bakar juga merasa aman, karena sudah tidak ada, tidak boleh saling menyerang 10 tahun. Karena kalau mereka saling menyerang, berarti sekutu mereka, kalau suku Huza'a berarti Muslimin, kalau Bakar berarti Quraisy, akan membela. Maka sempat salah satu dari suku Huza'a pada saat itu masuk ke Mekah. Dan dia melepaskan senjatanya, dia tawaf dengan tenang gitu. Enggak ada pikiran apa-apa sama sekali. Dia pikir 10 tahun aman. Ini tentu setelah berjalan kurang lebih 2 tahun dari kesepakatan Hudaybiyah. Ternyata teman-teman sekalian, ada pimpinan suku Bakar yang lagi duduk di sekitar orang-orang Quraisy, karena memang mereka bersahabat, namanya Naufal bin Muawiyah Ad-Da'ili. Naufal bin Muawiyah Ad-Da'ili. Orang ini merasa sakit hati karena kenapa setiap peperangan selalu kalah dengan Khuza'ah. Dia lihat ada salah satu orang dari Khuza'ah lagi tawaf. Dan dia tahu ini adalah orang yang berpengaruh di suku Khuza'ah walaupun bukan kepala sukunya. Maka tiba-tiba saja dia bilang sama orang-orang Quraisy di sekitarnya, termasuk ada waktu itu belum masuk Islam Ikrimah bin Abi Jahal. Ada Safwan bin Umayyah. Ya. Kemudian ada Suhail bin Amr, penulis wahyu, penulis kesepakatan Hudaybiyah di kesepakatan Hudaybiyah pada saat itu. Dan ada Huwait bin Abdul Izz. Ini semuanya adalah orang-orang, ini Huwait sempat menjadi saksi di kesepakatan Hudaybiyah. Kalau tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Orang tadi Naufal berkata pada orang-orang di sekitarnya, Ikrimah, Safwan, Suhail, dan juga Huwait, selama ini kami selalu kalah peperangan dengan Khuza'ah, dan saya tidak menemukan waktu yang paling tepat untuk menyerang Khuza'ah kecuali pada saat ini. Maka saya mau mengkhianati kesepakatan. Kalian dukung enggak? Saya mau bunuh nih orang-orang Khuza'ah ini yang lagi tawaf, saya mau bunuh sekarang. Kesempatan. Dan ada banyak suku Khuza'ah yang datang bersama orang ini, yang akan dibunuh ini, itu ada banyak, puluhan, ratusan orang yang mau umroh. Dan biasanya mereka sebelum masuk ke Mekah, mereka tinggal dulu di perbatasan wilayah haram, mereka izin akan masuk oleh Quraisy atau dengan Quraisy, kemudian mereka boleh masuk. Karena ada kesepakatan damai, mereka harus masuk juga dengan izin. Maka kata Naufal, saya mau membunuh ini dan saya mau nyerang yang ratusan orang yang di luar itu. Rupanya keempat orang tadi yang saya sebutkan namanya, Ikrimah, Safwan, kemudian Suhail dan juga Huwait, ini mengatakan oke, enggak masalah, khianati aja. Sebagian besar termasuk Abu Sufyan dan yang lainnya tidak setuju. Enggak, jangan, enggak boleh ini. Jadi, karena ada yang setuju, ada yang enggak, maka Naufal berdiri lalu menyerang orang yang lagi tawaf tadi. Satu orang itu. Dibunuhlah satu orang Khuza'ah. Dan waktu itu kebetulan menjelang maghrib. Maka orang-orang yang ada, ratusan orang suku Khuza'ah di luar, tidak tahu kalau ini terjadi. Dibunuh, langsung diamankan jenazahnya. Lalu kemudian yang Naufal lakukan adalah, dia mengajak sukunya, suku Bakar, dengan menyebarkan isu kalau Quraisy sudah setuju terhadap pengkhianatan kesepakatan, kita serang sekarang. Jadi malam hari, di malam hari itu suku Khuza'ah 50%-nya sudah masuk Islam, 50%-nya masih dalam keadaan kafir, tapi mereka sama-sama mau umroh, mau tawaf. Tentu tawafnya orang muslim sesuai dengan agama Islam, tawafnya orang musyrik seperti agama mereka gitu. Tapi jelas mereka berkoalisi dengan Nabi SAW. Ternyata tiba-tiba malam hari si Naufal ini menyerang. Dan dia menunggu di waktu tengah malam. Waktu itu sebagian besar muslimin lagi sholat tahajud dan yang kafir lagi istirahat. Tiba-tiba saja Naufal menyerang dan berhasil pada saat itu membunuh 3 orang di wilayah itu dan membuat ratusan suku Khuza'ah lari menyelamatkan diri masuk ke wilayah haram sampai berada di sekitar Ka'bah. Ternyata orang-orang suku Khuza'ah mengingatkan, wahai Naufal, hati-hati, ini wilayah haram, takut sama Tuhanmu. Dan kau mengkhianati kesepakatan. Dia bilang, tidak ada Tuhan buat kalian hari ini, tidak ada juga kesepakatan. Tetap harus dikhianati. Dan lucunya di sini pada saat teman-teman sekalian, dan anehnya ini, pada saat masuk ke dalam Mekah, orang-orang Quraisy seperti Ikrimah tadi, Safwan, ini semua ikut juga. Pada saat terjadi penyerangan, dan pada saat itu sudah tersimpit orang-orang Khuza'ah di satu sudut di dekat Ka'bah, bukan dekat, maksudnya bukan di depan Ka'bahnya ya, di sekitar Masjid Haram, masih di luar wilayah Masjid Haram. Ada rumah-rumah di situ, disitulah banyak pembantaian terjadi. Gitu ya. Dan mereka tidak menemukan tempat untuk berlari kecuali rumah kepala suku mereka bernama Hudail, kepala sukunya Khuza'ah. Hudail ibn Warqa' radhiyallahu anhu sahabat sudah masuk Islam. Kepala sukunya sudah masuk Islam, makanya 50% sukunya sudah masuk Islam, tinggal yang tersisa saja. Hudail punya rumah di Mekah, bin Warqa' ini radhiyallahu anhu, kalau dia lagi ke Mekah, lagi umrah, lagi haji, dia tinggal di situ. Dan dia punya kepemilikan, maka orang-orang Khuza'ah tidak tahu siapapun di Mekah kecuali rumah kepala sukunya. Ada beberapa orang di dalam tapi Hudailnya lagi tidak ada. Ya. Hudail lagi tidak ada. Mereka berusaha ngetuk, tapi karena malam hari ini kan di waktu sholat tahajud. Kalau kita sekarang jam 2, jam 3 malam diserang tiba-tiba. Jadi enggak ada orang dengar gitu. Maka karena tidak berhasil dibukakan pintu, mereka akhirnya membantai dan terbunuh orang-orang Quraisy, dan orang-orang Bakar ini membunuh sekitar 23 orang dari suku Khuza'ah. Dan di sini ada partisipasi dari dua tokoh Quraisy, Ikrimah bin Abi Jahal dan Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Tentu dua orang ini nanti masuk Islam ya, tapi dua-dua ini adalah anaknya musuh Islam. Abu Jahal, siapa yang tidak kenal, Fir'aunnya umat ini anaknya Ikrimah. Dan Umayyah bin Khalaf juga sahabatnya Abu Jahal, pemusuh Islam. Abu Jahal dengan Umayyah mati terbunuh di Badr. Dan sudah kita jelaskan pada saat kita paparkan panjang lebar masalah perang Badr. Dan ini anaknya Safwan yang menggantikan ayahnya menjadi kepala suku. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu keduanya terlibat dalam pembunuhan 23 orang dari suku Khuza'ah. Plus 3 orang tadi yang sudah terbunuh di perkemahan, plus 1 orang yang terbunuh di tawaf tadi. Pada saat pagi, karena mereka suku Khuza'ah berusaha melawan dan mulai terang, maka orang-orang Quraisy sepakat untuk berhenti. Jangan sampai nanti suku Khuza'ah mendengar dan akhirnya mereka menyerang Mekah. Kejadian tersebut sangat jelas terjadi pengkhianatan di sini ya, terhadap kesepakatan Hudaybiyah. Tidak boleh ada peperangan 10 tahun. Terlebih lagi penyerangan dan pembantaian terjadi di wilayah haram. Ini lebih parah lagi. Enggak boleh sama sekali ada pertumpahan darah, dan Quraisy tahu itu tidak boleh terjadi. Suku Khuza'ah pada saat itu berkumpul. Kemudian mereka bermusyawarah. Kira-kira seperti apa nih? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Serang Mekah kah? Atau kita melapor ke Nabi SAW di Madinah? Akhirnya mereka mengutus seseorang bernama Amr bin Salim. Amr bin Salim ini seorang penyair yang masyhur dari suku Khuza'ah. Dan zaman dulu sebagaimana sering kita ulangi pada pelajaran kita sebelumnya, penyair ini seperti kalau kita sekarang medsos ya. Jadi luar biasa, dia kalau nyebarin berita dengan syairnya langsung viral gitu kan, luar biasa. Maka penyair ini Amr bin Salim diutus oleh suku Khuza'ah ke Madinah untuk melapor tentang kejadian. Gitu kan. Dan menceritakan tentang pengkhianatan yang terjadi. Amr bin Salim menuju ke Madinah tanpa istirahat sampai ia tiba di Madinah yang biasanya ditempuh dengan 3 hari 3 malam, dia bisa menempuhnya dalam 2 hari. Dan pada saat itu dia tiba di pagi hari dan dia melihat Nabi SAW sedang duduk dengan bersama sahabatnya di waktu duha di masjid. Baru masuk setelah dia salam, langsung dia lantunkan syair. Dan syairnya berbekas karena memang dia penyair, dia menyusun kata-kata yang rapi. Dia mengatakan, Allahumma inni nashida Muhammada. Ya Allah, sungguh aku betul-betul akan menyampaikan pada Muhammad. Halfa abina wa abihi aflada. Kesepakatan ayah kami dengan ayahnya telah dikhianati. Orang-orang Arab biasanya mengatakan kalau antara saya dengan si B, misalnya saya A ini B lagi ada kesepakatan, maka dianggap juga walaupun orang tua kami tidak terlibat, ini adalah kesepakatan orang tua, seperti membawa nama harumnya orang tua. Berarti kalau mengkhianati kesepakatan, sebenarnya dia sedang mencoreng namanya dia dan nama orang tuanya. Karena biasanya ditulis nama dia dan nama ayahnya, gitu kan? Atau nama sukunya. Maka menggunakan kalimat ini bukan cuma sekedar pengkhianatan biasa loh Muhammad, tapi ini pengkhianatan merusak kesepakatan nama baikku dan nama baik ayahku dan nama baikmu dan nama baik ayahmu. Kemudian dikatakan qad kuntum mulwida wa kunna walida. Ingatlah kalian dulu anak-anak kami dan kami di posisi orang tua kamu. Maksudnya apa? Suku Khuza'ah, kebanyakan dulu orang-orang Quraisy menitipkan anaknya pada Khuza'ah. Orang Quraisy menitipkan anaknya karena orang-orang Khuza'ah mahir berperang. Kalau anak laki-laki dititip di sana, perempuan-perempuannya juga memiliki asi yang banyak sehingga mereka titipin anaknya. Jadi ada juga Sa'diyah, ada suku Khuza'ah. Ini dua-duanya memang dipakai oleh Quraisy jasanya. Jadi mereka mengatakan, kami posisi seperti orang tua kalian, ahli Quraisy. Ya. Dan kalian seperti anak-anak kami, karena anak-anak kalian banyak dititipkan kepada kami. Thammata aslamna walam nanzi yada. Dan setelah kami masuk Islam, kami tidak pernah berkhianat. Inna Quraisya akhlafuka maw'ida. Sesungguhnya Quraisy telah mengkhianati kesepakatan anda. Wanakadu mithaqakal mu'akkada. Dan mereka telah mencoreng kesepakatan suci yang telah dibakukan. Fansur hadakallahu nasran atada. Maka tolonglah, semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk dengan pertolongan yang benar. Wad'u ibadallahi ya'tu madada. Dan serulah semua hamba-hamba Allah yang telah beriman agar mereka siap menjadi prajurit perang. Fihim Rasulullah qad tajarrada. Di antara mereka terdapat utusan Allah yang jelas-jelas pantas memimpin. Fi failakin bikal bahri yajri muzbida. Pada wilayah Failakin telah terjadi perkara pengkhianatan. Dan Failakin adalah wilayah yang kecamatan atau RT kalau kita sekarang, yang terjadi pembantaian. Dan Nabi SAW tahu wilayah itu di Mekah. Hum bayyatuna bil watiri hujjada. Mereka menyerang kami pada saat kami lagi istirahat di malam hari. Watluwal qur'ana rukka'an wa sujjada. Dan kami pada saat itu sebagian besar sedang membaca Al-Quran, baik dalam keadaan ruku ataupun sujud, maksudnya solat tahajud. Waja'alu bifida'in. Waja'alu bifida'in rasada. Mereka menjadikan tebusan sebagai penyelamat. Waza'amu allastu ad'u ahada. Dan mereka mengira bahwasanya aku tidak akan memberitahukan siapapun tentang kejadian tersebut. Wahum azallu wa aqallu adada. Karena mereka mengira kami lemah dan sedikit kekuatannya. Nabi SAW waktu menangkap syair, beliau tahu apa yang dimaksudkan di sini. Para sahabat tahu. Maka beliau pun mengatakan sambil menepuk pahanya Nabi SAW. Dan ini tanda kalau beliau sedang marah. Maka beliau menepuk pahanya sampai beberapa kali saat duduk sambil mengatakan, engkau telah dimenangkan wahai Amr bin Salim. Engkau telah dimenangkan wahai Amr bin Salim. Karena marahnya Nabi SAW, maka beliau menepuk kedua pahanya lalu beliau berdiri. Kemudian menyuruh semua sahabat tanpa terkecuali untuk mengadakan persiapan. Dari sisi lain, Hudzail bin Warta' yang tadi kita bilang kepala sukunya Khuza'ah, dia juga mempersiapkan diri dengan pasukan yang dia mampu dari sukunya untuk menyerang Mekah. Atau jangan sampai berjaga-jaga, jangan sampai suku Bakar juga menyerang dia, sambil menunggu informasi dari Madinah. Karena informasi dari Madinah cukup lama, beberapa hari membutuhkan waktu untuk kembali, maka Hudzail tidak tahan, langsung dia pergi ke Madinah. Dan dia memberitahukan kisah selengkapnya kepada Nabi SAW masalah pengkhianat tersebut. Dari sisi lain, Quraisy gelisah dengan kejadian tersebut. Karena mereka telah berkhianat. Berarti sekarang kasusnya bukan menghadapi Khuza'ah saja, tapi menghadapi Muslimin. Quraisy lalu berkumpul dan mereka bermusyawarah. Kira-kira apa jalan keluarnya nih? Ada satu orang, orang ini sepupunya Uthman bin Affan, sekaligus dia adalah saudara susunya Uthman. Orang ini punya keburukan sebenarnya, tapi dia sudah masuk Islam setelahnya. Namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Nanti kita lihat nama orang ini masuk dalam 10 orang yang ditarget untuk dibunuh pada saat pasukan muslimin masuk ke Mekah. Ada sebabnya, kenapa? Karena Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini saudara sepupunya, ya, saudara susunya Uthman dan sepupunya Uthman bin Affan. Dia ke Madinah masuk Islam. Dia tunjukkan kebenaran Islam segala macam sampai karena dia bisa menulis, maka Nabi SAW jadikan dia sebagai penulis wahyu. Apa yang dia lakukan? Setelah dia tulis banyak wahyu, setiap ayat turun ditulis di tulang-tulang unta, di pelapa-pelapa kurma, di batu gitu kan. Maka dia pamit dengan Nabi SAW setelah beberapa bulan masuk Islam dan sudah banyak yang dia tulis ayat-ayat yang turun. Dia pamit mau ke Mekah, Nabi izinkan dengan alasan dia mau melihat keluarganya, hartanya. Tiba di Mekah, dia iklankan kalau dia murtad. Dan dia sebarkan isu, si Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, dia sebarkan isu, kalau saya telah mengarang-arang Al-Quran. Jadi yang saya tulis selama ini dusta tuh, saya bolak-balikkan. Maka Nabi SAW menyampaikan sabda beliau yang masyhur, demi Allah dia telah berdusta, Al-Quran tidak pernah diubah olehnya. Jadi pada saat dia tulis sebenarnya benar, cuma dia mau mendapatkan kedudukan di sisi Quraisy, maka dia menyebarkan isu itu. Abdullah ini, waktu Quraisy lagi bermusyawarah, dia bilang, saya orang yang paling kenal siapa Muhammad itu. Saya orang paling kenal siapa Muhammad. Demi Allah, tidak akan pernah menyerang siapapun yang menjadi sahabatnya. Dan dia tidak akan menyerang kalian kecuali sudah menawarkan 3 hal dalam kasus ini. Itu pasti, karena itu ajaran agamanya. Kata orang-orang Quraisy, apa itu? Abdullah berkata, yang pertama, ia pasti akan menawarkan kepada kalian untuk membayar denda korban suku Huza'ah yang 23 orang dibunuh di tadi daerah Failak, 3 orang yang dibunuh di perkemahan, 1 orang yang sedang tawaf. Berarti 27 orang. Kalian bayar diyahnya, dendahnya. Dan dia ini minimal 10 ekor unta. Tapi bisa saja haknya orang yang jadi korban, walinya, misalnya seseorang bunuh orang lain, maka keluarganya orang yang dibunuh itu punya hak menentukan dia, denda. Kalau dia minta 100 ekor unta ya harus dipenuhi. Baru kemudian pembunuh aman dari sukunya atau keluarganya orang yang dibunuh. Jelas sampai sini? Baik, dia di sini ya. Kata Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, dia pasti akan tawarkan kepada kalian, biarkan khusuku Huza'ah menentukan 27 orang itu berapa diyahnya. Bayar, selesai. Tidak akan terjadi peperangan. Karena memang itu hukum agamanya. Dan kita tahu ini memang terjadi beberapa kali dalam sejarah Nabi SAW. Pada saat beliau mau dibunuh oleh salah satu orang Yahudi yang akhirnya diusir dari Madinah, dari suku Nadhir. Waktu Nabi SAW lagi duduk di bawah salah satu pemukiman mereka di depan rumah, bawah rumah, lalu mereka sepakat siapa yang melempar Muhammad batu dengan batu dari atas rumah sehingga dia mati. Ada satu orang mengatakan saya. Dia bawa batu besar, waktu dia mau lempar, Nabi SAW disampaikan oleh Jibril, ada orang di atas kepala kamu mau lempar batu. Maka Nabi SAW pergi. Bentuk pasukan dikepung suku Nadhir. Lalu Nabi SAW berikan instruksi, serahkan orang yang di atas rumah itu, selesai urusannya, kita akan hukum dia. Tapi karena mereka tidak mau, maka terjadi penyerangan, pengepungan di sini, sampai akhirnya mereka diusir dari Madinah. Jadi memang dalam Islam hukumnya seperti itu, orang kalau melanggar, yang melanggar itu ditangkap, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarganya, dengan sukunya, enggak boleh ini, karena suku-suku di muka bumi ini juga termasuk makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih berhak didakwai sebelum diserang, gitu kan? Ternyata orang-orang Quraisy mengatakan, menjawab, karena di sini koalisi, maka kalau Huza'ah, kalau Bakar disuruh bayar, bisa saja nanti Quraisy harus terlibat karena sekutunya. Jadi kalau misal diminta 10.000 ekor unta, Bakar tidak ada kemampuan, maka Quraisy harus bantu. Orang-orang Quraisy bilang, demi Allah, Huza'ah tidak akan membiarkan harta kita kecuali akan menghabiskannya. Maka kami tidak mau. Bayar dia enggak mau. Karena kalau dia minta bayar dengan semua harta yang ada di Mekah, kita harus penuhi. Nggak bisa. Apa poin kedua? Kata Abdullah, kalau kedua, kalian akan diminta membiarkan suku Bakar dihukum oleh Muhammad tanpa kalian campuri, karena yang berkhianat suku Bakar. Kalau kalian mau aman, Quraisy, biarkan Muhammad dengan suku Bakar. Kalian jangan ikut campur. Muhammad mau perangi, mau maafkan, itu urusan dia. Kata Quraisy, demi Allah, bila kita tidak membela sekutu kita, maka setelah hari ini tidak akan lagi ada orang mau yang bersekutu dengan kita. Apa poin yang ketiga? Kata Abdullah, yang ketiga, perang. Tidak ada lagi. Kalau kalian nolak bayar dia, kalian juga nolak untuk menyerahkan suku Bakar, berarti pasti perang, pedang. Enggak ada yang lain. Kata Abdullah, bila kalian menolak membayar denda dia, suku Khuzah, tidak mau juga membiarkan suku Bakar diperangi, maka pasti kalian akan berhadapan dengan pedang. Quraisy sempat bingung waktu itu. Perang atau enggak nih? Sekarang mereka sudah 2 tahun tidak pernah tahu kekuatan muslimin berapa sekarang jumlahnya. Dan baru 1 tahun yang lalu, mereka terkagetkan 10.000 pasukan Yahudi di Khaybar kalah. Dan orang-orang Yahudi secara militer pada saat itu lebih kuat dari orang Quraisy. Sudah kalah dengan muslimin. 10.000 orang dikalahkan dengan 1.400 orang waktu itu. Waktu sudah kita bahas panjang lebar di masalah perang Khaybar gitu kan. Quraisy bingung. Lalu Abu Sufyan berkata, aku punya pendapat. Kita utus saja salah seorang dari kita ke Madinah untuk menemui Muhammad, lalu dia perbaharui akad. Anggap akad itu batal, kita buat akad baru. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tapi kita perbaharui. Segera sebelum informasi sampai ke Muhammad. Dia enggak tahu ini kalau Nabi sudah tahu. Mereka enggak tahu kalau hari kejadian itu langsung diutus tadi penyair, Amr bin Salim sudah nyampaikan. Hudzail juga, kepala suku Hudzail sudah sampai di Madinah. Udah ceritain semuanya gitu kan. Maka mereka mengatakan, baiklah, kira-kira siapa yang diutus yang bisa menemui gitu kan. Setelah musyawarah, orang-orang Quraisy mengatakan, kayaknya kamu lebih pantas, hai Abu Sufyan. Kamu yang punya pendapat, kamu yang pergi ke Madinah. Abu Sufyan waktu itu tidak bisa nolak karena memang dia dianggap pemimpin. Saya pernah jelaskan, setelah terjadi perang Badar, kan terbunuh semua tokoh-tokoh Quraisy ya. Terbunuh Abu Jahal, terbunuh Umayyah bin Khalaf, terbunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah ya. Terbunuh semua. Dan Abu Lahab juga mati terbunuh di Mekah pada saat itu ya, yang badannya membusuk dan sudah kita ceritakan. Jadi di Mekah ini tidak ada lagi orang yang dituakan kecuali Abu Sufyan. Tinggal dia sana. Maka dia seperti menjadi raja Mekah tapi belum dinobatkan gitu ya. Mereka bilang, engkau lah pergi hai Abu Sufyan. Terlebih lagi Abu Sufyan memiliki seorang anak, Ummu Habibah radhiyallahu anha, yang sekarang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan mertuanya Nabi tapi masih dalam keadaan kafir gitu. Ya. Maka serentak orang Quraisy mengatakan, berangkatlah ke Madinah wahai Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, baiklah. Kemudian Abu Sufyan berangkat sendirian ke Madinah. Pada saat dia tiba di pintu gerbang Madinah, Abu Sufyan tiba, dia kaget lihat Hudzail, kepala suku Khuza'ah tadi keluar dari pintu gerbang, gitu kan. Abu Sufyan lalu bilang, waktu dia lihat suku Hudzail sama beberapa suku Khuza'ah, apa yang buat kalian ada di Madinah? Kata Hudzail, kami datang berkunjung. Kata Abu Sufyan, apakah kalian memiliki kurma dari Madinah yang kalian makan juga unta-unta kalian? Kata Hudzail, tidak ada. Artinya kalau seandainya mereka beli kurma di Madinah atau mereka ditahu dari mana, ditahu kalau orang ini bukan cuma sekedar berkunjung, datang duduk lama berapa hari, karena banyaknya kurma. Madinah waktu itu kaya sekali dengan kurma dan sampai sekarang gitu. Biasanya kalau ada tamu datang dikasih kurma, atau kalau mereka bawa oleh-oleh dari Madinah, kurma. Maka Abu Sufyan tanya dia. Kata Hudzail, tidak ada. Kemudian Hudzail meninggalkan Abu Sufyan, juga melangkah, yang Abu Sufyan pada saat itu lagi melangkah masuk ke kota Madinah. Hudzail lagi keluar. Tujuannya Hudzail ini mau kembali ke sukunya. Karena sudah ada instruksi dari Nabi SAW tadi. Siap-siap. Tapi jangan menyerang sampai saya yang bahasakan. Abu Sufyan sempat bingung, siapa kira-kira yang mau ditemui di Madinah agar dia bisa dapat berita. Apa ini yang tersebar di Madinah masih belum tahu apa-apa. Karena harus bertanya sekarang. Maka ia terfikir untuk mendatangi anak kandungnya sendiri, Ummu Habibah radhiyallahu anha, yang pada saat itu menjadi istri Nabi SAW. Diketuk pintu rumah, tanya sana sini, dia tahu rumahnya. Dia datang, diketuk rumahnya. Ummu Habibah lihat ayahnya, dibukain pintu. Pada saat masuk pintu, rumah Ummu Habibah sederhana sekali. Rumah Nabi SAW sederhana. Enggak seperti rumah raja mewah-mewah gitu, biasa saja. Dan tidak ada tempat duduk kecuali ada satu tikar. Tikar itu khusus untuk Nabi SAW kalau duduk. Kalau dadang duduk di situ. Kulit kambing yang disamak, yang dikeringkan, dibersihkan, dijemur, baru ditaruh gitu, untuk diduduki oleh Nabi SAW. Abu Sufyan, dia lihat kiri kanan, tidak ada tempat duduk. Dia lihat ada tikar itu. Tiba-tiba dia mau duduk di atasnya. Pas dia mau duduk, Ummu Habibah datang ditarik. Abu Sufyan heran, dia bilang, ada apa dengan wahai Ummu Habibah? Apakah tikar itu mahal sekali, padahal sudah terlihat tua? Atau memang memiliki kedudukan di sisimu, sementara ayahmu sendiri tidak boleh mendudukinya? Ummu Habibah radhiyallahu anha menjawab dengan sangat jelas. Dan ini menandakan, kalau yang berhubungan dengan masalah agama, walaupun orang tua, harus tegas. Ya. Wahai ayahku, ini adalah tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara anda kafir dan najis, maka tidak layak menduduki tikar ini. Perkataan begitu. Anak bilang sama ayahnya gitu. Abu Sufyan heran. Lalu dia berkata, wahai Ummu Habibah, sungguh engkau telah ditimpa keanehan. Sungguh engkau telah ditimpa keanehan dalam hidupmu setelah meninggalkan Mekah dan masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan yakin kalau anaknya tidak akan bisa bantu. Duduk di tikar saja enggak bisa. Apalagi nanya informasi. Abu Sufyan keluar. Lalu dia menuju ke masjid. Waktu itu Nabi SAW ada di masjid. Abu Sufyan masuk, kemudian duduk depan Nabi SAW dan ada beberapa sahabat. Lalu Abu Sufyan, waktu mau masuk, kata Nabi SAW, sebentar lagi Abu Sufyan masuk ke masjid. Dari luar, Nabi enggak lihat nih, tapi wahyu sampai. Abu Sufyan sebentar lagi akan masuk ke masjid kalian. Dalam rangka memperbaharui kesepakatan Hudaybiyah. Karena mereka tidak setuju bayar denda pembunuhan, juga tidak mau menyerahkan suku Bakar. Nabi sudah tahu apa yang mereka bicarakan di Mekah. Wahyu datang. Selang beberapa saat Abu Sufyan masuk masjid. Dan dia duduk di hadapan Nabi SAW sambil mengatakan. Waktu dia masuk, duduk. Lalu kata Nabi SAW, ada apa wahai Abu Sufyan? Abu Sufyan bilang, wahai Muhammad, sesungguhnya kesepakatan di antara kita sangat bagus. Kita sama-sama merasa aman dengan tidak ada peperangan, juga kafilah-kafilah dagang kami sudah aman, tidak terganggu lagi dengan kalian. Dan kami sekarang ingin memperbaharui kesepakatan dan memperpanjang. Nabi SAW mengatakan, apakah kalian melakukan sesuatu dalam merusak akad kesepakatan sehingga mau memperpanjangnya? Sekarang baru 2 tahun. Masih 8 tahun. Untuk apa dipanjangkan? Belum ada, tidak ada alasan. Abu Sufyan bilang, tidak ada. Hanya saja kami mau memperbaharui. Abu Sufyan bicara ini, orang semua sudah tahu dia bohong, gimana? Nabi SAW mengatakan, kami tetap dalam kesepakatan. Dan kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. Bahasa singgungan. Gitu kan? Di sini Nabi SAW mau menunjukkan kepada Abu Sufyan, kalau kita tidak akan pernah berkhianat sebagai Muslim. Dan sebenarnya kalau terjadi apa-apa, pasti kalian yang berkhianat. Gitu kan? Dan ini sebuah strategi perang dari Nabi SAW, tidak menunjukkan kemarahan. Sekarang bisa saja Nabi berdiri, Abu Sufyan datang, bunuh, kesempatan. Bisa saja. Ya. Tapi dia strategi perang Nabi SAW luar biasa bijaksana. Beliau tidak mau seperti itu. Karena kalau Abu Sufyan dibunuh pada saat itu misalnya, atau dikeroyokin di Madinah, sudah datang ini pimpinan Mekah. Bisa saja Nala Mekah siap-siap untuk menyerang Madinah. Tidak, Nabi tidak tunjukin kemarahan. Dan tetap mengatur penyerangan ke Mekah dengan cara yang adil, dengan cara yang benar. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana pengaturan Nabi SAW yang luar biasa sampai akhirnya Mekah bisa dikuasai tanpa terjadi peperangan. Abu Sufyan karena melihat Nabi SAW tidak mau membuka diri, maka ia keluar dari masjid dan mencari siapa tahu, siapa kira-kira ya, mencari siapa kira-kira yang bisa memberikan pelindungan dari muslimin agar tidak menyerang Mekah. Kemudian dia berpikir orang yang terdekat dengan Nabi SAW Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar. Saat ketemu dengan Abu Bakar, Abu Sufyan bilang, engkau adalah sahabat Muhammad, orang terdekatnya, mertuahnya, maka perbaharilah akad dan keamanan serta lindungi orang-orang dari peperangan. Dan engkau akan dikenang sepanjang masa. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah kami tetap dalam kesepakatan awal dan kami tidak akan berkhianat. Juga tidak akan melindungi di atas perlindungan Nabi SAW. Nabi enggak mau, ya sudah enggak mau. Nabi bilang iya, iya, kami patuh. Kalau Nabi bilang iya, oke. Kalau enggak. Abu Sufyan bingung, Abu Bakar juga tidak membuka pintu ini. Cari siapa lagi? Ditemuin Umar bin Khattab. Wahai Umar, lindungi orang-orang untuk dia ketemu. Dari peperangan, perbaharui kesepakatan. Umar berkata, aku melindungi kalian. Demi Allah, bila aku tidak menemui seekor semut kecil yang akan memerangi kalian, kecuali itu saja, saya ikut sama semut itu. Paham? Jadi kalau seandainya cuma semut kecil yang bisa serang kalian, saya cuma bisa ikut, saya ikut sama dia untuk menyerang kalian. Jangankan pakai pasukan besar, semut aja kalau berperang, saya ikut sama dia. Sudah lama nih saya panas mau nyerang kalian. Abu Sufyan bilang, semoga Allah balas engkau dengan keburukan atas pemurusan silaturahimmu ini. Kenapa benci sekali gitu? Abu Sufyan lalu menuju ke Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, engkau orang terdekat dengan Muhammad, engkau anak mantunya, jalur nasabnya dan rahimnya, lindungi orang-orang dari peperangan. Ali menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang berpegang pada kesepakatan dan tidak akan pernah melanggarnya. Dan kami pun begitu. Kecuali Nabi SAW melakukan. Nabi lakukan, kami lakukan. Silakan bicara sama Nabi. Maka Abu Sufyan juga lihat tidak ada pintu sama sekali. Semua nolak. Ia lalu menghadap ke arah Fatimah. Fatimah lagi di rumahnya Ali didatang ini. Ada Fatimah, anak Nabi SAW radhiyallahu anha di sebelah Ali. Wahai Fatimah, engkau adalah anak Muhammad. Lindungi orang-orang dari peperangan. Jadi Abu Sufyan sampai tidak punya lagi tempat untuk meminta tolong, sampai minta tolong sama perempuan nih. Fatimah bilang, sesungguhnya aku hanya seorang wanita. Apa keputusanku gitu? Abu Sufyan bilang, bawa anakmu ini Hasan. Ada Hasan di situ. Anaknya masih kecil. Bawa anakmu ini Hasan. Dan atasnamakan dia kepada Muhammad supaya selamat keluar dari peperangan. Saking tidak ada lagi dia tempat untuk minta tolong sampai anak kecil. Ya. Fatimah menjawab, dia masih kecil dan ketahuilah tidak akan pernah ada yang berani melampaui Rasulullah SAW dalam kesepakatannya. Percuma kamu keliling ke siapapun, tidak ada gunanya. Abu Sufyan lalu mendatangi Uthman bin Affan. Wahai Uthman, engkau sesuku ya. Karena Abu Sufyan suku Umayyah, Uthman suku Umayyah. Ya. Sama-sama, engkau sesuku denganku. Perbaharuilah kesepakatan dan hentikan peperangan. Kalau enggak nanti dibiarkan jadi perang nih. Uthman menjawab, aku mengikuti kesepakatan Rasulullah SAW. Ini kita lihat bagaimana komitmennya sahabat ya. Nabi bilang, apapun, perang-perang tidak. Percuma, siapapun mau didatangin, hukum Allah dan Rasulnya jelas. Enggak akan berubah. Abu Sufyan lalu menemui kembali Ali, seraya berkata, wahai Ali, beri aku pendapat, apa saranmu sekarang? Kata Ali, aku tidak punya pendapat karena permasalahan berat ini masalah pengkhianatan kesepakatan. Akhirnya Ali buka sama Abu Sufyan, kami dengar ada pengkhianatan ini berat ini. Kalaupun engkau mau perbaharui, maka caranya gampang, perbaharui sendiri saja. Kau sendiri yang perbaharui. Karena engkau pemimpin Quraisy dan tertokohkan di kalangan Arab. Abu Sufyan bilang, apakah engkau melihat itu akan bermanfaat? Kira-kira kalau saya datang ke masjid Nabi Muhammad lalu saya mengatakan, saya perbaharui akad sendirian, kira-kira bermanfaat? Kata Ali, tidak. Tapi itu adalah pendapat yang paling dekat, karena sudah tidak ada jalan lain. Abu Sufyan tambah bingung dan akhirnya ia kembali ke masjid Sementara Nabi SAW duduk dengan para sahabatnya. Abu Sufyan tiba-tiba berdiri lalu berkata, "Aku Abu Sufyan, pemimpin Quraisy dari Mekah. Aku telah memutuskan pembaharuan kesepakatan dan melindungi orang-orang dari peperangan." Dia sendiri ngomong itu. Nabi SAW waktu dengar itu berkata, "Itu perkataan engkau ya Abu Sufyan. Dan kami tidak akan menilai ucapanmu itu sedikit pun, dan kami tidak mengakuinya." Kesepakatan sudah ditulis, ada tulisan antara Quraisy dengan muslimin. Tidak ada kamu sendiri datang membaharui seperti itu. Abu Sufyan akhirnya kembali ke Mekah pada saat itu dan menceritakan semua kejadian di Madinah, juga sempat menceritakan sarannya Ali bin Abi Thalib tadi untuk supaya dia perbaharui sendiri akad. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Demi Allah, kami enggak lihat kecuali Ali mempermainkanmu. Ya. Bagaimana bisa engkau memutuskan sendiri di tengah-tengah muslimin? Kamu ke Madinah, kamu putuskan sendiri mau lanjutkan akad di tengah-tengah mereka. Enggak bakal mungkin itu. Ali cuma main-main nih kamu saja." Quraisy saat itu bingung dan sangat khawatir jangan sampai Nabi SAW menyerang Mekah sementara penduduk Mekah belum ada persiapan, ya, karena penduduk Mekah sendiri secara global tahu ini kesepakatan 10 tahun dan mereka yang tadinya selalu standby untuk bisa berperang sekarang sudah sibuk dengan perdagangan. Jadi Mekah memang tidak siap untuk perang sekarang ini. Di Madinah Nabi SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan kebutuhan perang dari makanan, minuman, pakaian harian, juga pakaian perang. Tetapi sampai saat itu Nabi SAW waktu sudah menyiapkan, menyuruh muslimin siap, belum menjelaskan kita akan serang Mekah atau menyerang siapa. Tidak ada, cuma siap-siap saja. Belum ada informasi mau nyerang Mekah kah, mau nyerang mana, belum tahu. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, belum seluruh muslimin juga tua, tak, belum seluruh muslimin tahu kalau Quraisy telah berkhianat. Belum semuanya tahu. Jadi pasukan waktu terbentuk, belum tahu mau ke arah mana. Dan ini salah satu strategi Nabi SAW. Beliau kalau membawa pasukan, beliau seringkali tidak menginformasikan kemana yang, atau siapa yang akan dilawan, atau kemana arahnya. Nanti kalau sudah dekat sasaran, baru kemudian menyerang. Gitu. Supaya jangan sampai ada informasi pasukan yang keluar ke musuh. Seperti itulah. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah dan istri yang lain, ini khusus istri beliau saja, rahasiakan. Saya akan ke Mekah. Tapi jangan sampaikan ke siapapun. Tidak boleh ada yang tahu. Dan ini ibu-ibu sekalian perhatikan bagaimana dalam Islam istri harus menjaga rahasia suaminya. Tidak boleh semuanya diceritakan ke teman-temannya, ke orang tuanya. Dan banyak perceraian terjadi gara-gara sibuk menceritakan masalah suaminya kepada orang tuanya, kepada sepupunya, kepada iparnya, kepada saudara-saudaranya. Ini semua jadi masalah. Akhirnya orang-orang menilai buruk suaminya dan dia terpengaruh. Gitu kan? Abu Bakar waktu itu, waktu dia banyak muslimin lagi mempersiapkan pasukan, dia tanya orang-orang, mau kemana, mau kemana, Rasulullah suruh siap-siap, mau kemana, enggak tahu. Siapa yang mau diserang, tidak tahu. Nabi SAW lagi ada hajat di luar rumahnya, Abu Bakar datang ke rumah Aisyah, anaknya, radhiyallahu anhu majma'in, lalu dilihat Aisyah lagi mempersiapkan barang-barang persiapan perangnya Nabi, makanan, pakaian, segala macam. Lalu Abu Bakar tanya, mau kemana targetnya Rasulullah SAW? Aisyah diam, tidak menjawab satu patah pun. Bayangkan ini ayahnya ya. Aisyah enggak jawab, karena Nabi bilang apa tadi? Rahasiakan. Ya. Jadi ibu-ibu hati-hati ya. Ini gaji saya sekian, rahasiakan ya. Jangan bilang, oh gaji suami saya 10 juta, 5 juta, semua orang tahu. Padahal suami suruh rahasiakan. Abu Bakar lalu berkata, mungkin Rasulullah mau menyerang Romawi. Mancing Aisyah. Aisyah tetap diam. Dia balik lagi, mungkin Rasulullah mau menyerang Hawazim. Hawazim ini suku yang memang waktu itu kebetulan lagi siap-siap untuk menyerang Madinah. Aisyah tetap diam. Enggak dijawab, enggak terpancing. Abu Bakar bilang, mungkin Rasulullah ingin Quraisy. Tetap diam, enggak dijawab. Beberapa saat kemudian, Abu Bakar berusaha mengoreng informasi, Aisyah tetap diam. Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Abu Bakar tanya, wahai utusan Allah, apakah anda akan berperang? Kata Nabi SAW, iya. Apakah kami mempersiapkan diri bersama anda? Kata Nabi SAW, iya. Abu Bakar bilang, apakah anda akan menyerang Romawi? Nabi SAW mengatakan, tidak. Apakah anda akan menyerang Hawazim? Nabi SAW mengatakan tidak. Apakah anda ingin Quraisy? Kata Nabi SAW, iya. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, bukankah kita punya akad kesepakatan 10 tahun aman dengan mereka? Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, sungguh mereka telah membatalkan kesepakatan damai itu. Mereka yang rusak itu. Nabi SAW lalu memerintahkan agar semua muslimin siap-siap pada saat itu, teman-teman sekalian. Dan ini juga pelajaran penting di sini. Pertanyaan, menjawab pertanyaan seseorang itu, menjawab sebuah hajat atau pertanyaan orang sesuai dengan kadar pertanyaannya. Ya. Mau kemana? Masjid. Misal, selesai, cukup. Gak usah panjang lebar. Mau ke masjid di sebelah sana, nanti saya naik mobil, nanti saya naik motor, nanti terlalu panjang. Ini penting sekali. Dan ini nanti akan membuat orang tidak terlalu banyak tahu hal-hal yang penting untuk diketahui. Karena Nabi SAW juga memerintahkan kita mengatakan, ya, lakukanlah perbuatan-perbuatan kalian dengan merahasiakannya. Artinya tidak perlu semua orang tahu. Ini ada orang mau beli mobil saja, satu kampung tahu kalau dia mau beli mobil. Mau umroh, semua orang tahu. Petasan sana-sini, gitu kan. Untuk apa ini? Ya. Nabi SAW juga memerintahkan agar semua sahabat terdekatnya merahasiakan akan menyerang siapa dan menuju ke siapa. Nabi SAW panggil Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 orang zaman surga dipanggil. Saya akan serang Quraisy, tapi rahasiakan. Tidak boleh ceritakan, pasukan tidak boleh ada yang tahu. Baik, dirahasiakan semua. Dan mereka betul-betul menyimpan rahasia itu. Nabi SAW juga mengutus beberapa sahabat mengajak semua suku Arab yang tinggal di sekitar Madinah yang telah masuk Islam agar bersiap-siap dan bergabung. Dan dalam sehari saja waktu itu terkumpul 7.500 orang yang siap ikut bersama Nabi SAW. Para sahabat sempat bingung, sudah terkumpul 7.500 ya. Dan ini sudah total semua dari penduduk Madinah dan orang yang bergabung dari luar. Sahabat tapi waktu bergerak pasukan sempat bingung, mau kemana Rasulullah SAW? Lalu mereka mengutus Sa'ad ibn Malik, penyair juga ini, masuk Islam, yang sudah masuk Islam. Dan dia penduduk Madinah yang sempat hadir di Bai'at Aqabah di Mekah, di awal dulu masuk Islamnya muslimin dari Madinah. Seraya melantunkan syair pujian, di antara isinya, dimuji-muji Nabi SAW, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah manusia terbaik, kami mematuhimu, kami yakin kami kalau mati terbunuh, mati syahid. Dipuji-puji Nabi SAW dengan banyak isi syairnya. Terakhir, dan beritahukanlah kepada kami mau ke arahmu. Mau ke mana arahmu? Nabi SAW waktu lihat itu, hadap ke dia, senyum saja. Enggak dijawab. Gitu. Nabi SAW memerintahkan agar semua pintu gerbang dan jalan menuju ke Madinah dijaga. Sekarang semua pintu-pintu masuk Madinah, arah-arahnya jarak sekian kilometer, enggak boleh lagi ada orang yang masuk. Dilarang semuanya. Serta tidak boleh ada satupun orang yang masuk dari luar atau dari luar, ya, atau dari dalam Madinah keluar. Enggak boleh lagi sekarang. Sampai pasukan keluar nanti baru bisa. Sekarang enggak boleh sama sekali. Pada saat itu, kalau teman-teman masih ingat terjadi kejadian penyerangan Khaybar, ada satu suku suka mengganggu. Suku apa namanya? Siapa yang ingat? Saya mau kasih buku nih kalau ingat. Pemimpinnya juga bernama seseorang yang suka mengganggu waktu itu. Diberikan julukan oleh orang-orang Arab, orang bodoh yang terikuti. Selalu kalau dia instruksi apa-apa pasti diikuti. Tapi bodoh ini orang ini. Suku Ghatafan, ya. Dan pemimpinnya namanya Uyayna bin Muhsin, yang sempat waktu perang Khaybar kalau masih ingat dia minta-minta ghanimah dan Nabi tolak. Ingat kan? La haula wala quwata illa billah. Baiklah. Anggap ingat sudah. Rupanya Uyayna bin Muhsin ini datang ke Madinah. Dan dia tiba-tiba mengiklankan berita kalau dia mau masuk Islam. Sukunya Uyainah, kalau masih ingat di perang Khaybar teman-teman, dia sempat mengutus 4.000 atau 5.000 pasukan dari sukunya dia, itu untuk bantu orang-orang Yahudi di benteng. Belum ada lagi suku dia yang siap berperang, jadi dia punya 10.000 orang personel perang. Belum suku totalnya mungkin bisa 30.000 orang, banyak sekali. Uyainah bin Muslim mengatakan, "Ya Rasulullah, saya datang untuk masuk Islam dan saya menyampaikan berita gembira kalau Ghatafan akan masuk Islam." 30 ribu orang, gitu kan. Nabi SAW gembira, sambut. Datang lagi satu orang dengan hikmah Allah dari suku Tamim. Suku Tamim juga ini puluhan ribu orang anggotanya, banyak sekali. Kepala sukunya namanya Aqra bin Habis. Masuk Islam juga. Dan mengatakan, "Ya Rasulullah, pasti suku Tamim akan masuk Islam." Maka Nabi SAW gembira. Artinya dua kepala suku datang, di bawahnya puluhan ribu orang. Tapi mereka belum membawa sukunya ya, baru dua kepala suku. Dan mereka bergabung dengan pasukan yang 7.500 itu. Ada sebuah kejadian kecil di sini teman-teman sekalian, seorang sahabat yang sempat hadir di Badr namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini orang yang soleh sebenarnya gitu kan. Tapi ada perbuatan yang dia sempat lakukan yang ini berbahaya sekali. Untungnya wahyu turun menyampaikan tentang perbuatannya orang ini. Dia berkhianat. Hatib sempat menulis selembar surat yang ditujukan kepada Quraisy, memberitahukan tentang niat Nabi SAW. Dia mau bocorin nih. Hatib salah satu orang yang hadir di Perang Badar dan orang dekatnya Nabi SAW. Salah satu dari sahabat selain 10 orang yang masuk surga yang sempat Nabi sampaikan kepada dia. Rupanya dia tulis surat rahasia memberitahukan kepada Quraisy kalau ini akan Nabi SAW akan menyerang Mekah, siap-siaplah. Gitu. Para orang muslim ini hadir di Perang Badar, sahabat Nabi yang imannya kuat ini. Apa sebabnya? Ada sebabnya dia lakukan ini. Hatib lalu memberikan surat tersebut kepada seorang budak wanita yang dia bayar untuk membawa surat itu ke Mekah dan disuruh menempuh jalan yang bukan umum diketahui oleh muslimin. Nabi SAW memanggil dua orang sahabat yang terkenal dengan keberanian, kekuatannya, menghafal jalur-jalur jalan, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Panggil dua-duanya. Saat keduanya di hadapan Nabi SAW, lalu beliau berkata, "Ini Jibril, sekarang ada Jibril di sebelahku." Tapi mereka enggak lihat. "Sedang menyampaikan kepadaku tentang perilaku Hatib, yang Hatib ini yang telah mengirim surat melalui seorang budak wanita yang membongkar rahasia penyerangan kita ke Mekah. Maka ambil surat itu darinya." Kejar perempuan itu. Ali dan Zubair segera mengejar sesudah Nabi SAW menyampaikan dia melalui jalur ini dan jalur itu, bukan jalur yang biasa. Maka Ali pun mengikuti dan Zubair jalur yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya keduanya menemukan wanita tersebut. Lalu pada saat ditemui, Ali dan Zubair berkata, "Pasti padamu ada sebuah surat dari Hatib kepada pemimpin Mekah. Maka keluarkan dan serahkan kepada kami." Wanita ini muslimah ya. Awalnya wanita ini terus menolak, "Enggak ada, mana suratnya? Saya enggak pegang apa-apa, saya enggak tahu, Hatib enggak kasih saya." Padahal ini memang sudah dibayarin. Sampai Ali berkata, "Keluarkan atau kami akan mengeluarkan dengan cara paksa. Kalau kau enggak mau, paksa." Dan di sini juga sebuah hukum teman-teman sekalian ya. Kalau pemimpin muslim mengetahui ada pengkhianat-pengkhianat dan pengkhianat ini jelas-jelas akan berbahaya, maka boleh dihukum ini. Dan hukuman ini sampai pada tingkat dipukul, dihukum pengkhianat ini. Saat wanita tersebut melihat keseriusan kedua sahabat sambil menghunuskan pedang dan betul-betul akan membunuh orang ini kalau tidak mau mengeluarkan surat tadi, maka dia pun mengatakan, "Alihkan pandangan kalian." Lalu dia membuka hijabnya. Ternyata surat itu ditaruh di mana? Di lilitan rambutnya. Rambutnya panjang, ditaruh surat tersebut dililit dengan rambutnya, diikat, lalu pakai hijab. Ali dan Zubair lalu membawa surat tersebut kepada Nabi SAW dan perempuan itu dibiarkan. Saat Nabi SAW ya, melihat surat tersebut dan memanggil semua sahabat-sahabat terpilihnya saja yang akan jadi pemimpin perang nanti dikumpulkan dan memanggil Hatib. Hatib ini. Nabi SAW berkata, "Wahai Hatib, apa yang kau lakukan?" Hatib berkata, "Wahai utusan Allah, aku sama sekali demi Allah tidak pernah meragukan sedikit pun tentang kenabian dan kerasulan anda. tapi kalian semua memiliki keluarga di Mekah dan ada yang melindungi mereka. Sementara aku memiliki keluarga dari istri dan anak-anakku di Mekah, tidak ada seorang pun yang melindungi mereka. Maka aku ingin memiliki jasa pada Quraisy. Semoga saja pada saat terjadi penyerangan keluargaku tidak diganggu oleh Quraisy. Nabi SAW mengatakan, tetapi bagaimana bisa engkau membela keluargamu dan mengorbankan muslimin? Enggak berimbang itu. Maka hati pun terdiam. Umar bin Khattab hendusan pedang. Wahai utusan Allah, biarkan aku memenggal kepala hati. Ini hati ini penggal saja. Karena sungguhnya ia telah menjadi munafik. Nabi SAW mengatakan, tidak hai Umar. Sungguh Allah telah berfirman kepada orang-orang yang hadir di perang Badar, berbuatlah, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Maka aku pun memaafkannya sebagaimana Allah memaafkan. Dan Nabi SAW di sini mengajarkan bahwa setiap orang yang punya jasa, punya kedudukan, punya ilmu, kalaupun dia buat salah, harus dikenang kebaikannya itu. Jangan sampai tidak dikenang ya. Serta jangan lupakan. Dan kalau dia salah diluruskan. Serta dianjurkan bila orang meminta maaf dimaafkan. Karena di sini Hatib mengatakan, ya Rasulullah, maafkanlah aku, aku lalai. Mekah pada saat ini juga pelajaran juga teman-teman sekalian. Pernah ada yang tanya saya, Ustaz, orang munafik boleh enggak dibunuh? Saya bilang enggak boleh dibunuh. Karena Nabi SAW hidup di sekitar beliau para munafikin. Dan Nabi tidak bunuh mereka. Dan selalu sering kali terjadi seperti riwayat ini ya. Seperti riwayat Umar bin Khattab paling sering menawarkan, ya Rasulullah tebas lehernya. Ya Rasulullah tebas lehernya. Gitu kan? Enggak main-main, udah ini munafik ini bunuh saja. Gitu kan? Tapi Nabi SAW selalu tolak. Enggak pernah diiyakan gitu kan. Maka harus hati-hati karena masih dihukumi hukum muslim. Tapi kalau ada di antara mereka yang nyata-nyata melakukan satu perbuatan salah, dia dihukum secara pribadi. Seperti itulah. Mereka pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan muslimin maksudnya, sudah mulai keluar dari Madinah. Dan Hatib sudah selesai urusannya, ditinggalkan oleh Nabi SAW, karena sudah minta maaf. Dan dia juga termasuk bergabung di pasukan sekarang. Dan Nabi SAW pada saat itu memberikan jaminan untuknya, kalau muslimin menang dan Allah sudah menjanjikan kemenangan, keluargamu pasti aman. Enggak ada masalah. Maka Hatib pun tenang dengan itu. Tiba-tiba pada saat pasukan 7.500 jalan, ada 1.000 pasukan siap dengan pedangnya, perisainya, segala macam di hadapan muslimin. 1.000 orang. Tiba-tiba muncul gitu. Ternyata mereka dari suku Sulaim. Dan suku Sulaim terkenal baru saja masuk Islam beberapa hari lalu. Sempat muslimin pikir jangan sampai ini suku mau menyerang Madinah. Tapi jumlah pasukan banyak, 7.500, mereka 1.000. Waktu berhadapan, kepala suku Sulaim datang. Mengatakan, ya Rasulullah, aku telah membawa kepada anda 1.000 pasukan berkuda siap berjihad di jalan Allah. Bergabung jadi 8.500 sekarang. Lebih banyak lagi. Uyayna bin Muhsin. Suku apa tadi dia? Gatafan. Hah? Kalau masuk informasi di sini, ini tutup ya. Supaya nyantol di tengah-tengah. Masa masuk sini keluar sini gitu. Uyayna bin Muhsin ini orangnya memang terkenal bodoh dia. Punya gelakan julukan bodoh yang berpengaruh. Karena dia sukunya patuh semua sama dia walaupun instruksinya bodoh gitu. Waktu perang Khaybar kan dia yang Nabi sampai negosiasi, pulanglah Uyayna, jangan diikut-ikutan. Dia bawa 4.000 pasukan di belakangnya muslimin 1.400. Nabi negosiasi sama dia, Uyayna pulang, jangan ikut-ikutan. Saya kan Allah sudah janji saya tembus Khaybar. Enggak, saya enggak mau pulang. Saya tetap akan bela Yahudi. Dari mana kau bisa menang lawan Yahudi, hai Muhammad? Gitu-gitu. Waktu di perang Khaybar itu. Jadi dia orang yang bodoh gitu. Nabi bilang, pulanglah, nanti setengah Khaybar saya kasih. Kalau sudah menang ini, enggak usah kau ikut-ikutan. Hasil kebunnya saya kasih kamu setengah. Enggak mau. Lalu dia manuver pasukannya lewati muslimin, masuk ke benteng Yahudi, tinggal di dalam. Menunjukkan kekuatan kalau dia akan perangi muslimin. Begitu. Jadi goblok sekali. Nah. perilakunya pada saat itu. Kemudian dia pulang, jangan lagi disalahfahamin kalimat ini ya. Perilaku pada saat itu, jangan lagi dibilang saya goblok-goblokin sahabat ya. Kita sedang menceritakan perilaku yang sedang terjadi pada waktunya. Bukan kita bicara globalnya. Maka dia pun waktu di perang itu, subhanallah, di perang Khaybar, sempat ada orang yang teriak entah dari mana mengatakan, wahai Ghatafan, suku kalian sedang diserang. Maka Uyainah tarik pasukannya dari benteng Khaybar, keluar, pergi ke sukunya. Sementara Nabi SAW menyerang suku benteng-benteng ini sampai akhirnya berhasil menang. Waktu sudah menang, pasukan Uyainah baru kembali. Karena waktu mereka kembali ke sukunya, ternyata sukunya gak ada apa-apa. Mereka juga tidak tahu suara itu dari mana. Sebagian ahli sejarah mengatakan pertolongan dari Allah, supaya dia tidak bergabung dengan Yahudi. Waktu dia kembali, benteng Yahudi sudah jebol semua nih. 9 atau 10 benteng habis semuanya, dikuasai muslimin. Semua perkebunannya Yahudi sudah dikuasai. Maka Uyainah datang, wahai Muhammad, kau kan orang baik ya, kasih saya ghanimah, bagi-bagi. Kata Nabi SAW, dulu saya tawarkan enggak mau, sekarang baru minta. Enggak apa-apalah Muhammad, kau orang baik. Dia rayu terus. Sampai Nabi bilang, saya akan kasih kamu sebuah tempat di sana. Oh iya, di mana? Gembira dia. Di mana tempatnya? Kata Nabi, ada sebuah gunung di padang pasir, ambillah. Artinya kau tidak akan dapat apa-apa gitu. Uyainah ini berjalan waktu, dia lihat kekuatan muslimin, akhirnya dia mau masuk Islam kan. Tapi sempat saya ceritakan, ada satu temannya yang menghadang dia masuk Islam pada saat itu. Kemudian dia tidak jadi, dia tunda, dia mau lihat kekuatan muslimin. Sekarang dia datang sudah masuk Islam, tapi dia datang sekarang sendirian, sukunya gak dibawa. Tadi kepala suku Sulaim bawa 1000 orang. Dan 1000 orang ini setelah masuk Islam langsung ikut perang. Uyainah merasa terganggu dengan itu. Kok enak benar orang ini? Dia sama 1000 orang langsung ikut perang. Punya kedudukan, pasti harum namanya dalam sejarah. Sementara dia cuma sendiri kan? Uyainah ini merasa menyesal, kenapa dia gak bawa sukunya. Lalu Uyainah mulai membuat masalah nih. Dia sebarin isu, kalau suku Sulaim tidak ngerti perang, kami ahli perang, kata Fan. Gitu kan? Mendengar itu, kepala suku Sulaim jawab Uyainah, bila kalian mau, sekarang kami serang, kata Fan. Ribut ini. Isu ini di kancah peperangan, apa lagi menuju peperangan, bawa pedang, semuanya siap perang, ini bahaya. Suasananya berbeda dengan orang lagi santai, ini mau perang ini. Maka pada saat itu, mulailah terjadi pertengkaran di antara mereka dan dilaporkan pada Nabi SAW, dan beliau sendiri memanggil keduanya dan melarang mereka bertengkar. Ini tentu terjadi, kenapa teman-teman sekalian? Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka dan mereka baru saja syahadat. Dan ini pelajaran kita juga harus maklumi, kalau orang baru masuk Islam itu butuh proses. Namanya mu'allaf, mu'allaf artinya masih lemah hatinya. Maka jangan heran kalau ada perilaku-perilaku yang masih butuh panduan. Sama halnya juga dengan ikhwat dan akhwat kita yang baru hijrah, baru berubah, ada transisi dari tradisi-tradisi dia, mungkin itu butuh dimaklumi, bukan dibiarkan ya, tapi berusaha untuk dimaklumi supaya tidak terjadi hal-hal yang langsung menyalahkan atau memvonis di sini. Uyainah pada saat itu, walaupun sudah dipisahkan oleh Nabi SAW, tidak boleh lagi bertengkar, dia merasa rugi dan cemburu, kenapa ia dan sukunya tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Bila ia kembali memanggil sukunya, sangat jauh tempatnya, dan kemudian kemungkinan ia akan terluputkan dari peperangan bersama Nabi SAW, dan tidak akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Sementara Nabi, kalau keluar, pasti menang dalam peperangan, gitu kan. Uyainah lalu mendatangi Nabi SAW dan berkata, demi Allah wahai utusan Allah, kami tidak tahu kalau anda akan keluar berperang. Demi Allah kalau kami tahu, pasti kami semua akan datang. Nabi SAW menjawab, demikianlah keadaannya. Artinya ini yang kau lakukan, kamu datang sendiri ya sudah. Semua diapain sekarang? Ya salah sendiri kan gitu. Uyainah bin Muhsin pada saat itu sudah melihat kekuatan Nabi SAW dan lihat ini pasukan besar. Ini kalau menyerang Mekah atau menyerang suku manapun pasti menang ini. Dan bagaimana muslimin hanya dengan 1400 orang saja, mereka berhasil memenangkan Khaybar. Apalagi ini 7.500. Waktu itu kekuatan Mekah lebih sederhana daripada kekuatan Khaybar. Khaybar 1.400 menang, ini 7.500, 8.500, masa enggak menang? Enggak mungkin. Setelah beberapa langkah, menyusul lagi suku Arab yang lain bergabung dan menyatakan diri masuk Islam. Hal ini makin menambah kegembiraan Nabi SAW. Tapi ini makin membuat Uyainah cemburu. Makin merasa, kenapa ini ya? Kenapa saya enggak bawa suku saya? Bergabung lagi sekian ratus orang, sekian ratus orang. Sampai akhirnya jumlah muslimin 10.000. Pasukan mencapai 10.000 orang. Nabi SAW memerintahkan 200 penunggang kuda berada di bagian depan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan mereka hanya mengikuti instruksi Nabi SAW dari belakang, dan umumnya pasukan belum mengetahui ke arah mana mereka akan pergi. Nabi SAW mengarahkan pasukan ke arah suku Khawazim di sekitar kota Taif. Dan suku Khawazim nanti akan kita bahas insyaAllah di pertemuan akan datang tentang masalah perang Hunain. Nanti akan terjadi peperangan setelah pembebasan kota Mekah. Dan itu melawan suku Khawazim ini kan. Maka para sahabat berkata, berarti Nabi SAW mau menyerang Khawazim. Dan itu wajar karena mereka sudah dengar Khawazim sudah siap-siap mau menyerang Madinah. Dan pada saat itu Khawazim sedang mempersiapkan diri menyerang Madinah, dan mereka mengutus mata-mata memantau kota Madinah dan gerak-gerik muslimin. Salah satu dari mata-mata Khawazim yang baru saja mau menuju ke Madinah sempat tertangkap oleh pasukan Khalid bin Walid yang 200 orang di depan. Jadi pasukan jalan 7.500 ini, 7.300 jalan, 200 orang disuruh jauh di depan pasukan, ngintai melihat aman gak di depan. Dan pasukan itu dipimpin Khalid bin Walid dan sempat menangkap mata-mata Khawazim yang mau datang ke Madinah, pura-pura jadi masyarakat Madinah, lalu kemudian mempelajari kondisi muslimin. Khalid lalu bertanya mata-mata tersebut, dari suku mana engkau? Ia menjawab, dari suku Ghafar. Dan itu adalah pecahan dari Khawazim. Ya. Khalid radhiyallahu anhu mengenal Khawazim, bahkan sampai ke pecahan-pecahan suku tersebut dan tempat-tempat tinggal mereka. Karena Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, selalu interaksi sama suku Khawazim. Mereka punya banyak peternakan. Khalid bin Walid sering beli hewan ternak dari mereka. Tahu pecahan-pecahan sukunya, rumahnya, seperti kalau kita kotanya lah tahu. Ya, kecamatannya tahu, jalan-jalannya seperti itu. Lalu dia tanya lagi, dari pecahan mana suku Ghafar? Orang itu tidak mau jawab. Khalid bin Walid lalu mengatakan, tinggal di bagian mana dari pemukiman Khawazim? Orang itu diam. Maka Khalid mengangkat pedangnya seraya berkata dengan tegas, jawab atau pedang ini akan memutuskan kepalamu. Saat orang itu melihat keseriusan Khalid, maka ia pun mengaku kalau dia adalah mata-mata suku Khawazim. Khalid radhiyallahu anhu membawa orang tersebut menghadap Nabi SAW lalu berkata, wahai utusan Allah, ini mata-mata Khawazim kami tangkap. Lalu Nabi SAW bertanya padanya, dan ini termasuk sunnah Nabi, mata-mata ditanya, ambil informasi, kenapa dia datang, untuk apa? Gitu. Siapa yang mengutusmu? Orang itu mengatakan, pimpinan kami, Malik bin Auf. Nabi SAW mengatakan, bertanya lagi, apa yang sedang dilakukan oleh Khawazim saat ini? Orang tersebut menjawab, mereka sedang mempersiapkan untuk memerangi Anda. Nabi SAW lalu menanyakan secara detail kekuatan musuh, lalu beliau bertanya lagi, apa yang sedang dilakukan Sa'ad dan Hilal? Sa'ad dan Hilal adalah termasuk pemuka dan pemimpin Khawazim. Mata-mata tersebut enggan menjawab, maka Nabi SAW memerintahkan agar ya, orang tersebut ditawan, tidak boleh dilepaskan, sampai dia menyampaikan informasinya lengkap. Para sahabat bertambah yakin pada saat itu, Nabi SAW akan menyerang Khawazim karena menahan mata-mata Khawazim, dan ternyata Khawazim juga memang sudah mempersiapkan diri untuk menyerang Madinah. Saat mendekati pemukiman Khawazim di kota Taif, jadi sudah sekitar 60 km dari kota Mekah, sudah sangat dekat. Tiba-tiba Nabi SAW mengarahkan pasukan ke Mekah. Sudah dekat, 60 km baru arahnya pasukan ke sana. Enggak jadi ke Khawazim gitu. Hal ini membuat sahabat bingung, mana yang akan diserang oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW membagi waktu itu pasukan menjadi 5 bagian, ada depan, kanan, kiri, belakang, dan ada pasukan inti di tengah. Juga Nabi SAW mengatur setiap bagian dari 5 pasukan itu terdiri dari suku-suku, serta setiap suku harus bersama dengan anggotanya dengan tujuan agar mereka tidak melarikan diri dan merasa malu dengan sukunya sendiri. Ini termasuk cara Nabi SAW. Jadi kayak misalnya ada peperangan, kalau kita berbicara negara, ini Indonesia, ini Malaysia, ini memang dikelompok-kelompokkan oleh Nabi. Suku ini sendiri, pemimpinnya dari mereka. Jadi mereka saling malu kalau melarikan diri nantinya. Seperti itulah. Secara kejiwaan. Saat mendekati Mekah, Nabi SAW memperkuat barisan depan dengan menggenapkan jumlah mereka 1,000. Tadi Khalid bin Walid cuma 200 orang, sekarang pindah menjadi 1,000 orang. Dan semuanya penunggang kuda. Tentu penunggang kuda sama sekarang kalau mobil tank ya, sangat kuat penunggang kuda. Karena kudanya sudah dilatih bisa berperang, juga diberikan baju besi, begitu juga dengan orang yang menunggangi di atasnya. Jadi dia sama kudanya bisa menyerang, seperti itulah. Pada saat itu, pada saat mendekati Mekah, Nabi SAW memperkuat barisan depan dan melengkapi jumlah mereka 1,000 orang dan semua dari suku Sulaim yang berjumpa 1,000 penunggang kuda saat bergabung dengan muslimin. Dan jumlah pasukan Khalid dikeluarkan sebagian. Jadi tadi 200 orang dikeluarkan, Khalid bin Walid jadikan pemimpin, suku Sulaim di belakangnya. Jadi tidak usah dicampur dengan suku yang lain. Dari sisi lain, Nabi SAW juga mengangkat Zubair bin Awam dan Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu jami'in memimpin sisa suku-suku Arab selain Sulaim. Sementara Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menjadi pemimpin Muhajirin dan Ansar. Pasukan muslimin akhirnya tiba sekitar jarak cuma tinggal 4 mil dari Mekah saja. Sementara penduduk Mekah sama sekali tidak tahu kedatangan muslimin. 4 mil itu berarti 10 km kurang, tidak sampai 10 km. Gitu. Jadi sangat dekat sekali gitu kan, jaraknya. Gitu. Pada saat itu keluarlah seorang dari Mekah yang ingin hijrah ke Madinah. Dan tanpa mengetahui keberadaan muslimin. Dia adalah paman Nabi SAW, Abbas. Dan Abbas ini adalah muslim terakhir yang hijrah. Udah gak ada lagi setelahnya. Karena kan setelah ini kan pembebasan kota Mekah. Dan Abbas kata para ulama sempat mendapatkan fadilah hijrah di akhir waktunya. Pada saat itu dia keluar, Abbas kaget menemukan di hadapannya, padahal dia niat mau ke Madinah ya, dia sendiri belum tahu. Tidak ada berita ke dia. Ternyata di depannya pasukan muslimin sudah ada. Dan ia pun bergabung serta menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW dan Nabi bertambah gembira dengan kejadian tersebut. Berarti sekarang sudah ada dua paman Nabi SAW yang masuk Islam, Hamzah sudah mati syahid di Uhud, sekarang Abbas. Abbas radhiyallahu anhu adalah orang terakhir yang hijrah dan ia dikaruniai Allah yang maha mulia untuknya mendapatkan keutamaan hijrah yang sudah akan berakhir pada saat itu. Abbas pun menjadi orang yang terakhir hijrah karena setelah hijrahnya tidak ada lagi orang yang keluar dari Mekah hijrah dan setelah pembebasan kota Mekah Nabi SAW mengeluarkan sabdanya tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Maksudnya dari Mekah keluar dari ke kota lain sudah tidak ada lagi. Abbas radhiyallahu anhu melihat jumlah kekuatan muslimin sangat besar dan sudah ada di pintu gerbang Mekah, 4 mil saja. Bagaimana Mekah mempersiapkan melawan ini? Maka ia berpikir bila pasukan sebesar ini memasuki Mekah dengan menyerang, penyerangan, pastilah Quraisy akan binasa. Maka Abbas ingin segera memberitakan ke Abu Sufyan untuk menyerahkan diri karena mustahil Mekah bisa menghadapi pasukan muslimin yang sangat banyak. Pada malam itu dengan hikmah Allah, malam itu kebetulan Abbas syahadat, malam itu Quraisy lagi berkumpul untuk memusyawarakan perkara bagaimana menghadapi muslimin. Baru memusyawarah, ya. Belum ada persiapan apa-apa. Salah seorang dari mereka berkata, wahai Abu Sufyan, sungguh telah terputus berita dari Madinah karena sama sekali dalam beberapa hari tidak satu orang pun dari Madinah masuk Mekah. Tidak ada juga berita dari sini masuk ke Madinah. Biasanya masih sering ada informasi ini. Ini enggak ada sama sekali. Apalagi zaman dulu tidak ada komunikasi kayak kita sekarang ya. Tidak ada handphone, tidak ada fasilitas kayak kita sekarang. Maka kita sama sekali tidak mengetahui perkembangan. Sungguh kami khawatir muslimin telah siap-siap menyerang Mekah. Lalu mereka berkata, wahai Abu Sufyan, pergilah dan temui Muhammad lagi. Bila engkau menemui di sekitarnya terkumpul banyak pasukan, maka serahkan saja Mekah sebelum ia masuki dengan kekuatan. Bila di sisinya hanya pasukan kecil, maka jangan menyerah dan kembali segera ke kami agar kami siap-siap menghadapinya. Abu Sufyan pada saat itu mau niat ke Madinah malam itu, mau keluar. Pada saat dia keluar, dia kaget di jalan 4 mil tadi dari Mekah, ada banyak api unggun. Ya. Dia tadinya mau cari informasi nih sambil mau ke Madinah. Abu Sufyan waktu itu kebetulan keluar berdua dengan Hakim ibn Huzam. Tiba-tiba saja keduanya terkejut sama sekali pada saat melihat kemah, ada api-api unggun dengan jumlah pasukan yang sangat besar mencapai sekitar 10.000 personil. Abu Sufyan lalu berkata seraya kaget dan khawatir, siapa mereka? Sungguh pasukan yang sangat besar dan tidak akan mungkin ada yang bisa menghadapi pasukan sebesar ini. Pada malam itu ada seseorang yang juga keluar dari Mekah namanya Huzail bin Warqa. Ini tadi yang kepala sukunya Huza'ah. Ya. Dia keluar dan memang tujuannya dia keluar ingin mencari tahu apakah muslimin sudah sampai atau belum. Jadi ini Mekah tidak tahu. Suku Huza'ah sendiri yang tadinya dipimpin oleh Huzail ini juga belum tahu karena Nabi baru rencana mau sampaikan kepada dia keesokan paginya. Pada malam itu Abbas dari pasukan muslimin berharap dapat Abbas keluar dari pasukan muslimin setelah syahadat berharap dapat menginformasikan ke masyarakat Mekah terutama Abu Sufyan agar menyerah. Dari sisi karena kalau besok terjadi penyerangan selesai ini habis semua, lebih baik serahkan Mekah. Dari sisi lain, Abu Sufyan dan Hakim bin Huzam keluar dari Mekah mau ke Madinah sambil mengumpulkan informasi gitu kan. Juga Huzail pemimpin Huza tadi juga lagi keluar. Tiba-tiba pada malam itu semuanya bertemu di satu titik. Tanpa diatur nih. Abbas datang dari pasukan muslimin. Abu Sufyan sama Hakim tadi keluar. Juga Huzail datang dari sisi lain. Ketemu di satu titik. Huzail sempat bertemu dengan Abu Sufyan dan Hakim. Maka Abu Sufyan bertanya kepada Huzail. Siapa gerangan mereka? Huzail pada saat itu sudah tahu kalau muslimin akan datang. Tapi belum tahu kalau ini pasukan Islam. Gitu kan? Maka dia bilang, ya, sebab dia tidak mau Abu Sufyan tahu, mungkin mereka dari sukuku, Huzail, karena mereka marah kalian telah berkhianat. Abu Sufyan cerdas, tahu jumlah Huzail, jumlah Huza'ah tidak sebanyak itu. Dia bilang, wahai Huzail, mana Huza'ah sebesar dan sebanyak itu? Kata Huzail, mungkin Hawazim. Abu Sufyan juga menjawab, tidak mungkin Hawazim. Mereka juga enggak punya kekuatan sebesar itu. Saat mereka sedang berbicara, Abbas mendengar. Jadi di lokasi yang sama, Abbas belum lihat Abu Sufyan, tapi dia dengar, tahu suaranya Abu Sufyan. Tujuannya dia memang ingin mencari Abu Sufyan kan? Maka dia datang lalu mengatakan, "Hai Abu Sufyan." Abu Sufyan balik, "Abu Fadl." Abu Fadl maksudnya Abbas. Dia tidak tahu kalau Abbas sudah syahadat karena baru syahadat berapa menit yang lalu ini. "Ada info apa darimu?" kata Abu Sufyan. Abbas mengatakan, radhiyallahu anhu, aku datang dari sisi Rasulullah. Demi Allah, wahai Abu Sufyan, ia telah datang dengan seluruh suku Arab. Demi Allah, bila Muhammad masuk ke Mekah besok pagi dengan kekuatan yang dia miliki, maka Quraisy akan binasa selamanya. Abu Sufyan percaya sama Abbas. Tahu Abbas jujur, pimpinan suku Muttalib di Mekah. Maka ia sendiri mengatakan, dari mana buktinya? Kata Abbas, yang kamu lihat ini, kema-kema ini pasukan muslimin. Abu Sufyan bertanya lagi, apa saranmu wahai Abu Fadl? Abbas bilang, ikutlah denganku. Dan aku akan membawamu bertemu dengan Rasulullah SAW dan serahkan Mekah saja tanpa peperangan. Sebelum pasukan besok masuk Mekah, enggak ada gunanya, enggak bisa menang nanti. Abu Sufyan bilang, bagaimana aku bisa selamat? Bila mereka melihatku lewat, pastilah mereka akan membunuhku. Gitu kan? Kata Abbas, ikut denganku. Dan aku akan memberikan keamanan untukmu. Kebetulan waktu itu Abbas menunggangi kuda Nabi SAW. Jadi memang Abbas waktu keluar dari kemah mengatakan, ya Rasulullah, saya mau kembali ke Mekah, saya butuh tunggangan. Kata Nabi, pakailah kudaku. Sahabat semua tahu kudanya Nabi, tidak ada yang tidak kenal kudanya Nabi SAW waktu itu kan. Abbas pakai. Dan waktu Abbas keluar dari kemah, sahabat lihat, tahu kalau ini Abbas sudah masuk Islam, tersebar berita dia pakai kudanya Nabi SAW. Maka Abbas membonceng Abu Sufyan di kuda itu. Tentu saja karena ini paman Nabi SAW di atas kuda Nabi, orang-orang lihat dibiarkan, apalagi malam tidak kelihatan Abu Sufyan gitu kan. Tapi yang menjadi kepala keamanan Umar bin Khattab. Nabi SAW jadikan dia sebagai petugas kepala keamanan. Maka Umar lihat Abbas, dia tahu Abbas baru masuk Islam. Siapa yang dia bonceng nih? Ngapain bonceng-bonceng orang malam-malam gitu? Umar bin Khattab tinggi besar. Dia kebetulan Umar waktu itu naik keledai. Keledai agak lambat. Umar dekatin gitu kan. Begitu dekat dia panggil, Abu Fadl. Abbas balik, Abu Sufyan juga balik. Umar lihat, Umar bilang, Abu Sufyan, pemimpin kekufuran. Ya. Sungguh Allah telah membuatmu menyerahkan dirimu tanpa ada keamanan dan perdamaian. Lalu Umar henuskan pedangnya, lehermu akan putus. Enggak ada ceritanya ini. Kata Abu Sufyan, ya Abu Fadl, selamatkan. Udah enggak bisa melawan ini, percuma. Kata Abbas, wahai Umar, dia di bawah pelindunganku. Kata Umar, tidak ada keamanan pada orang sepertinya, pemimpin kekafiran. Abbas terus saja memicu kudanya Nabi, Umar di belakang. Terus ini berlumba. Kebetulan karena Abbas sama Abu Sufyan orangnya gemuk, maka kuda Nabi jadi berat. Maka ini lambat gitu. Sampai tiba di kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan Abbas sama Abu Sufyan lebih dulu beberapa detik saja turun masuk ke dalam. Langsung Umar juga masuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku membawa Abu Sufyan mau masuk Islam dan mau menyerahkan Mekah. Abu Sufyan belum menyatakan masuk Islam ya. Tapi Abbas bilang, kata Umar, ya Rasulullah, musuh Allah datang menyerahkan dirinya tanpa keamanan. Pedangku sudah terhunus. Tinggal perintah ya Rasulullah. Gitu kan. Kata Nabi SAW, sebentar hai Umar, biarkan dia berbicara. Gitu kan. Maka pada saat itu Nabi SAW bertanya, kenapa wahai Abu Sufyan? Dia bilang, hai Muhammad, apakah pasukan ini semua kau bawa untuk Mekah? Kata Nabi SAW, iya. Kenapa? Kalian yang tahu jawabannya. Kalian berkhianat. Jelas-jelas suku Khuza'ah di bawah sekutu kami, kalian serang. Dan kalian tidak mau membayar dia, dan tidak mau membiarkan suku Bakar kami hukum. Dan apa yang kau lakukan pada saat kau datang ke Madinah, semua kedustaan. Kamu gak bisa buat apa-apa. Sekarang kamu dusta pada saat itu. Gitu kan. Maka pada saat itu pun, kata Nabi SAW, wahai Abu Sufyan, belum tibakah saatnya engkau mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? Masih belum mau juga kau mengucapkan, tidak ada, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, bila ada Tuhan selain Allah, pada hari ini pasti akan bermanfaat buat kami. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah belum tiba saatnya engkau mengakui aku adalah utusan Allah? Kata Abu Sufyan, kalau yang ini aku masih punya keraguan. Apa adanya dia bahasakan, gitu kan? Abbas saat mendengarkan jawaban Abu Sufyan berkata, masuk Islamlah wahai Abu Sufyan. Demi Allah, bila Rasulullah memasuki Mekah besok dengan kekuatan ini, maka sejarah Quraisy hilang selamanya. Bagaimana bisa engkau masih ragu dengan kerasulannya sementara sudah nyata di hadapan matamu kemenangan yang telah Allah berikan? Akhirnya Abu Sufyan pun mengatakan, baiklah kalau begitu. Lalu dia masuk Islam pada saat itu, dia ucapkan syahadat tapi dalam hatinya masih ada keraguan. Cuma ketakutan saja. Dan nanti kita jelaskan teman-teman sekalian juga poin penting, kalau orang ucapkan syahadat mau karena ketakutan kah, mau karena ikhlas kah, tetap diterima keislamannya. Kitanya menghakimi apa yang kelihatan zahirnya. Enggak boleh kita memungkiri itu, ya. Enggak boleh kita bilang sudah syahadat, enggak, saya mau tahu kok ikhlas atau enggak. Enggak bisa ini. Enggak ada urusannya. Ikhlas urusan dia sama Allah. Di sini Abu Sufyan dalam buku sejarahnya dikatakan dia masih ragu. Karena tadi kan dia bilang, kalau Allah saya yakini, tapi kalau engkau masih ada keraguan. Cuma dia bimbang. Akhirnya pada saat itu dia pun syahadat, ya. Lalu Nabi SAW berkata, Nabi tahu orang ini masih ada keraguan dalam hatinya. Nabi bilang, hai Abbas, bawalah Abu Sufyan, jangan biarkan dia kembali ke Mekah malam ini, nginap di kemahmu. Biar dia nginap di kemah. Maka Abbas pun menahan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan akhirnya tinggal di kemah Abbas. Dan Abu Abbas setelah menaruh Abu Sufyan dan dijaga di depan kemah supaya dia enggak keluar, maka Abbas kembali kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini suka dengan kedudukan. Maka berikan dia sesuatu yang membuat namanya harum di Mekah, gitu kan? Supaya dia lebih kuat dalam Islamnya. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan mengatakan itu. Panggil Abu Sufyan, panggil Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, besok saya akan masuk ke Mekah. Siapa yang masuk ke rumahmu, dari penduduk Mekah aman. Abu Sufyan bilang, ya Rasulullah, rumahku masih kecil, nampung berapa orang penduduk Mekah? Pokoknya siapa yang masuk rumah Abu Sufyan enggak akan diganggu oleh pasukan muslimin. Selain itu bisa dibunuh. Ya Rasulullah, rumah saya kecil. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke Masjid Haram aman. Abu Sufyan bilang, ya Rasulullah, masjid masih kecil, penduduk Mekah ini semuanya. Kata Nabi SAW, siapa yang menutup pintu rumahnya, enggak ikut-ikutan, dia menyerahkan dirinya, pokoknya dia masuk dalam pintu rumah, tutup saja, enggak usah ada jalan-jalan, dia aman. Kata Abu Sufyan, kalau ini luas, ini cukup, gitu kan. Abu Sufyan kemudian di pagi hari, sempat istirahat malam itu, pagi hari setelah sholat subuh mulai menjelang duha, dia mau pulang masuk ke Mekah. Kata Nabi SAW, sebentar, suruh Abbas tahan dia, jangan suruh dia pergi dulu. Di malam hari tadi kan Abu Sufyan cuma lihat kema-kema sama api-api kan, enggak lihat pasukan. Artinya kelihatan beberapa orang, belum kelihatan pedangnya, belum kelihatan kudanya, belum kelihatan semua. Nabi SAW suruh berhenti. Lalu Nabi SAW ajak ngobrol dia, Abu Sufyan. Waktu Abu Sufyan mau balik ke Mekah, Nabi SAW berkata pada Abbas, wahai pamanku, kejar Abu Sufyan, tahan dulu dia, jangan dia pulang, dan hentikan dia di antara dua gunung yang menghimpit Mekah. Jadi kebetulan pintu Mekah namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya, itu ada dua gunung besar menghimpitnya waktu itu. Ya. Maka sebelum dia masuk ke sana, tahan dulu. Di situ kebetulan bentuknya ada, ini misalnya pintu gerbang Mekah, ini ada gunung, di sini juga ada bukit ini. Pasukan muslimin di belakang bukit. Ini. Maka Abu Sufyan harus mutar bukit itu, lewatin dua gunung baru masuk pintu gerbang, kan gitu. Kata Nabi SAW, tahan dia di bukit ini di antara dua gunung, sebelum lewatin dua gunung itu. Maka Abbas pun mengejar Abu Sufyan saat melihat, ya. Saat Abu Sufyan melihat dari jauh, maka pada saat Abbas melihat Abu Sufyan dari jauh, dia teriak, wahai Abu Sufyan, teriak dengan keras. Abu Sufyan lagi mau menuju jalan ini, dalam kondisi dia bingung apa yang harus dia ucapkan ke masyarakat Mekah. Percaya enggak mereka kalau disampaikan ada pasukan, karena mereka belum tahu apa-apa ini. Abu Sufyan karena kagetnya dan takutnya, dia mengatakan, ada apa wahai Abbas? Apakah suku Hashim juga mengkhianatiku? Gitu. Ini maksudnya perkataannya, saking takutnya dia, gemetarnya, sampai dia hampir jatuh dari kudanya, dan dia mengatakan, apakah juga Bani Hashim akan mengkhianatiku? Gitu. Abbas berkata, sungguh aku tidak menyangka kalau ketakutanmu sampai sama tingkat ini. Abu Sufyan bilang, kenapa engkau teriak wahai Abbas? Ya. Sungguh aku kaget dan ketakutan. Abbas berkata, aku diperintahkan Nabi SAW menyusulmu dan menahanmu di tempat ini. Abu Sufyan bilang, memang ada apa? Kata Abbas, aku tidak tahu. Perintahnya hanya begitu. Dan ini juga ciri seorang mukmin. Allah dan Rasulnya perintahkan sesuatu, sholat asar 4 rakaat, enggak usah tanya kenapa 4 rakaat. Kenapa bukan 3? Kenapa perempuan ada haidnya, kenapa laki-laki tidak? Enggak usah nanya itu. Jalani saja, ya. Perintah dan jalankan tugas masing-masing. Saat itu Nabi SAW memerintahkan agar pasukan bergerak, mulai bergerak sekarang pasukan dari belakang bukit tadi. Dan Nabi SAW menyuruh menahan Abu Sufyan di sisi kirinya bukit tadi, sebelum dua gunung besar yang di depan, gitu kan. Lalu Nabi SAW datang menyusul Abbas sama Abu Sufyan, dan pasukan disuruh kelilingi bukit itu. 10.000 tadi ini mutar di situ. Dan pada saat itu kelihatan lagi terang matahari, kelihatan pedang-pedang, pasukan semuanya dilihat. Pada saat itu Nabi SAW membagi juga pasukan jadi 5 bagian, tapi 5 bagian ini disuruh jalan berurutan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Satu pasukan berisi, ini dibagi 5 ya, sekitar 2.000 orang. 2.000 jalan, begitu lewat depannya Abu Sufyan, Allahu Akbar, takbir semua. Jalan ini ke belakang bukit, yang 2.000 jalan lagi. Begitu terus berputar nih 10.000 ini. Abu Sufyan tidak bisa lihat di ujung bukit. Dia lihat kok pasukan tidak berhenti-berhenti ini. Jumlahnya banyak sekali. Kelompok pertama lewat, bagian depan pasukan Bani Sulaim tadi ada 1.000 orang. Maaf tadi saya keliru, bukan 2.000, 1.000 orang dulu. Kemudian sisain nanti ada 2.000, terakhir ada 3.000 orang. Jalan, keliling. Dipimpin Khalid bin Walid jalan. Abu Sufyan kaget melihat jumlah 1.000 orang di depan ini sangat besar. pasukan kuda, semuanya besi dari kepala mereka sampai kaki kudanya. Lalu Abu Sufyan sempat tanya Abbas, dan ada Nabi SAW sebelahnya, siapa mereka ini? Kata Nabi SAW, kata Abbas, itu Bani Sulaim. Bani Sulaim tidak ada urusan sama Quraisy, ya. Dan mereka penyembah berhala juga dulunya. Kata Abu Sufyan, ada apa aku dengan Bani Sulaim? Kenapa ikut-ikutan ini? Aku tidak pernah punya masalah sama mereka. Jelang sesaat saja tiba-tiba muncul lagi suku Khuza'ah. Abu Sufyan tanya lagi, siapa mereka wahai Abbas? Abbas mengatakan, suku Khuza'ah yang telah kalian hianati. Lewat 2000 orang. Lalu terus saja pasukan lewat di hadapan Abu Sufyan, sampai akhirnya pasukan inti dari Muhajirin dan Ansar pada saat itu tergabung. Jadi pasukan pertama 1000, pasukan kedua Bani Sulaim 1000, 2000 jadi 3000, sisa 7000. 7000 pasukan ini dibagi lagi jumlahnya 2000, 2000, 3000 kan. Lalu Nabi SAW suruh berdekatan, ini semua dari Muhajirin dan Ansar. Pada saat itu mereka dengan perlengkapan besar perang lewat di depan Abu Sufyan, dipimpin oleh Nabi SAW sendiri. Nabi langsung ke depannya pimpin, kelilingi gunung tersebut. Abu Sufyan kaget dan tidak mengenal mereka, sambil mengatakan, menutup kepalanya, memegang kepalanya dan menarik bagian imamahnya, kemudian menutup wajahnya seperti orang yang ketakutan, sambil mengatakan, siapa mereka ini? Begitu banyak, ya. Wahai Abbas, demi Allah sungguh tidak ada yang bisa menghadapi pasukan ini, ya. Abbas mengatakan, apakah engkau tidak mengenal mereka? Pimpinan mereka kau sudah tahu sendiri, Rasulullah SAW. Dan yang bersama mereka yang diberi nama pasukan hijau terdiri dari Muhajirin dan Ansar. Abu Sufyan kaget dan tidak menyangka, dan ia sebelumnya belum pernah melihat pasukan sebanyak itu. Saat Nabi SAW memerintahkan agar pada saat selesai melihat itu semua, dia lihat dan dia kaget. Kata Nabi SAW, berikan isyarat kepada Abbas, izinkan dia pergi. Sekarang boleh dia masuk Mekah. Tadi jangan dulu. Pada saat itu keimanan Abu Sufyan mulai lebih kuat lagi. Tadi kan baru syahadat saja, sekarang lihat pasukan, maka dia lebih yakin. Abu Sufyan pada saat memasuki Mekah dalam kondisi ketakutan luar biasa, dan dia semalaman hilang. Orang-orang Quraisy nunggu dia karena ditahan di kemah muslimin, dan disambut oleh pemuka Quraisy yang masih bersantai-santai di Darun Nadwa, masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Kemudian mereka tanya, ada berita apa wahai Abu Sufyan? Abu Sufyan bilang, demi Allah di belakangku pasukan dan tidak akan pernah kita mampu menghadapinya, maka menyerahlah hai Quraisy. Orang-orang kaget semua. Kebetulan di situ ada istrinya namanya Hindun. Hindun binti Utbah yang suruh membelah dadanya Hamzah gitu kan. Nanti juga syahadat ini. Hindun ini waktu dengar Abu Sufyan pimpinan Mekah bilang menyerah, marah dia. Dia mengatakan, ya dia tidak terima itu tentunya. Dia mengatakan, jangan percaya orang ini. Ya, karena dia sakit hati, ayahnya mati di perang Badar, saudaranya terbunuh dengan muslimin. Jangan percaya. Abu Sufyan menyuruh kalian menyerah, jangan menyerah. Kata Abu Sufyan, menyerahlah. Aku tahu pasukan muslimin cuma 4 mil dari sini. Hindun sambil marah mengatakan, bunuh saja si gemuk ini gitu. Suaminya disuruh bunuh gitu. Kena jengkelnya dia. Bunuh saja siapa saja menyuruh kalian menyerah. Kena Hindun tidak sangka kalau pasukan ada besar di luar, enggak tahu ini. Abu Sufyan berkata, "Jangan pedulikan wanita ini. Karena aku sendiri melihat kekuatan muslimin dan ini istriku, aku tahu siapa dia. Jangan dengar dia, dengar saya. Demi Allah Muhammad telah datang bersamanya suku Sulaim, suku Khuza'ah, disebutkan semua Muhajirin, Ansar dari Madinah, jumlah mereka mencapai 10.000. Kata orang-orang Quraisy, apa urusan kita dengan suku-suku Arab itu semua? Maka Quraisy pada saat itu berkata pada Abu Sufyan, apa saranmu? Kata Abu Sufyan, serahkan Mekah. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia aman. Karena kan Nabi tadi bilang gitu kan. Sebagian Quraisy berkata, semoga Allah menghinakanmu hai Abu Sufyan. Bagaimana bisa rumahmu cukup untuk kita semua? Kata Abu Sufyan, siapa yang masuk Masjid Haram dia aman. Kata Quraisy, belum cukup. Lalu kata Abu Sufyan, siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman. Kata Quraisy, kalau yang ini luas, maka mulai masyarakat bersebaran pada saat itu di Mekah. Mereka masuk ke rumahnya masing-masing, menyelamatkan diri gitu. Dan mereka pada saat itu hanya bisa memilih 3 tempat tadi. Di rumahnya Abu Sufyan, ya, di rumah masing-masing atau di Masjid Haram. Nabi SAW pada saat itu mengubah aturan pasukan yang tadinya terdiri dari 5 bagian, depan, kanan, kiri, sama pasukan belakang dan pasukan inti tengah-tengah. Beliau bagi pada saat itu menjadi beberapa bagian yang lain. Karena ini adalah strategi perang dan sekarang masuk untuk menerima Mekah, berbeda lagi. Kalau tadi 5 bagian itu untuk menghadapi pasukan musuh kalau berhadapan, sekarang tidak lagi. Maka dibagi Nabi SAW. Nabi SAW lalu mengatur menjadi 4 bagian. Bagian depan dipimpin oleh Khalid bin Walid, tengah Zubair dan Abu Ubaidah, Sa'ad di bagian baris tengah ketiga, dan Nabi SAW memimpin pasukan inti. Jumlahnya 2.000, 2.000, 2.000, 4.000, 10.000 orang. Saat waktu itu, waktu pasukan mulai masuk, dan Nabi SAW bagi, Khalid bin Walid menuju ke sisi baratnya, sisi timurnya Mekah, pintu gerbang Mekah, karena Mekah dulu punya beberapa pintu gerbang. Yang pasukan Abu Ubaidah tadi di sebelah kiri, sebelah baratnya, timur dan barat. Kemudian pasukan Sa'ad masuk duluan di pintu gerbang Mekah, baru pasukan inti masuk. Waktu Sa'ad masuk ke Mekah, karena tidak terlalu jauh dari pasukan Nabi SAW, rupanya Sa'ad teriak dengan suara keras mengatakan, hari ini hari pembantaian, hari ini Allah menghinakan Quraisy. Nabi SAW dengar, lalu Nabi mengatakan, engkau telah berdusta wahai Sa'ad, hari ini hari pemaafan dan kemuliaan, hari ini Allah muliakan Quraisy, karena mereka bisa masuk Islam. Gitu kan? Nabi SAW lalu memerintahkan agar bendera ditarik dari Sa'ad dan diberikan kepada anaknya yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah, agar sukunya dari Ansar tidak kecewa dan faham kalau ini adalah hukuman. Dan kita perlu tahu teman-teman sekarang di sini, Sa'ad bin Ubadah sahabat Nabi yang mulia, tapi dalam peperangan enggak boleh instruksi sembarangan nih. Bahaya sekali, apalagi dia cuma memimpin sub pasukan, bukan induk. Induk adalah Nabi SAW. Mengucapkan kalimat, hari ini pembantaian, hari ini Allah hinakan Quraisy, berarti pasukanku siap bunuh, silakan. Kan gitu, bahaya. Maka Nabi SAW menarik bendera pimpinan dari dia dan supaya tidak kecewa diberikan kepada anaknya, Qais. Nabi SAW saat memasuki Mekah, beliau sepakat dengan pasukannya untuk bertemu di sebuah wilayah yang ada Gunung Hind namanya, tepatnya wilayah Khif. Namanya Khif ini wilayah di Mekah yang pernah dipakai berkumpul oleh orang-orang Quraisy dan berjanji untuk memerangi dan memusuhi Nabi SAW selamanya. Sengaja Nabi pilih tempat itu. Disitulah pasukan muslimin akan berkumpul, Khif. Ya. Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan berkumpul di Khif, dan selama perjalanan menuju ke Khif, seluruh Quraisy melihat dari jendela rumah-rumah mereka pasukan muslimin, dan mereka baru menyadari betapa besarnya pasukan tersebut dan sulitnya mereka menghadapi bila saja mereka mau melawan. Pada saat selesai atau seluruh pasukan umumnya sudah mulai mau tiba di Khif, maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi, jangan bunuh siapapun. Sekarang tidak boleh bunuh siapapun kecuali 10 orang. 10 orang ini kalau ditemukan walaupun bergantung di kiswahnya Ka'bah, bunuh. Enggak boleh lolos nih 10 orang. Cuma ini saja, yang lain enggak boleh. Yang pertama adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Yang tadi ikut-ikutan membunuh suku Khuza'ah. Karena permusuhannya dengan Islam dan dia sama ayahnya sangat musuh dengan Islam. Bahkan dia sempat hadir di Badr, di Uhud, di Khandaq, ya. Dan dia juga termasuk terlibat dalam pembunuh 20 sekian suku Khuza'ah tadi di sekitar wilayah Mekah. Ya. Walaupun nanti dia masuk Islam, nanti akan kita ceritakan bagaimana masuk Islamnya dia insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, Hindun binti Utbah. Tadi istrinya Abu Sufyan. Dia tidak masuk Islam. Yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu anhu di Uhud, namun akhirnya masuk Islam. Ya. Nanti juga kita akan ceritakan bagaimana masuk Islamnya dia. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ingat tadi siapa ini? Hah? Sepupunya Uthman. Ini yang kasih buku. Tafadhal. Dapat hadiah buku karena ingat. Dia penulis wahyu yang murtad tadi. Kemudian dia memberikan pendapat Quraisy untuk bayar diyah atau ya, Atau apa tadi? Serahkan suku Bakar atau berperang. Nanti kita akan sebutkan juga bagaimana dia masuk Islam, ya. Yang keempat, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini juga karena permusuhannya terhadap Islam, dia dan ayahnya Umayyah bin Khalaf, ya, memusuhi Islam dan hadir di perang Badar. Dia juga hadir di Uhud, dia juga hadir di Khaybar, di Khandaq, ya. Dan ia juga nanti masuk Islam, dan masuk Islamnya dia di tangan sahabatnya bernama Umair bin Wahab al-Jumahi yang meminta keamanan dari Nabi SAW. Dan kena Safwan diberikan keamanan, maka dia masuk Islam. Kemudian ada Muqais atau Mikyas bin Subabah. Ini adiknya bernama Qais sudah masuk Islam. Dan pada saat terjadi perang Uhud, sempat ada anak panah muslimin itu tersasarkan kepada Qais. Matilah si Qais, dibunuh oleh muslim tapi tanpa sengaja. Hukumnya dalam Islam, kalau seorang muslim bunuh muslim yang lain tidak sengaja, dia harus bayar dia denda. Dia harus bayar denda. Maka dibayarlah denda itu, gitu kan? Mesti dibayar kepada keluarganya, tapi kena keluarganya orang-orang kafir belum dibayar. Maka si Miqyas atau Muqais ini pura-pura masuk Islam waktu itu hanya untuk mengambil diyahnya adiknya Qais. Dia masuk Islam kembali dan sudah mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, adik saya Qais terbunuh di Uhud, saya mau minta diyahnya. Maka Nabi SAW suruh keluarga yang telah orang yang telah membunuh tidak sengaja bayar dia, dibayarlah berapa sekian ekor unta. Kemudian dia pergi ke Mekah, dia murtad. Maka Nabi bilang, ini orang juga harus dibunuh. Yang keenam, Wahsy bin Harb yang membunuh Hamzah. Kemudian Wahsy nanti masuk Islam tentunya, dan Wahsy mengatakan, saya tidak mendapatkan cara untuk membalas kejahatan yang saya lakukan membunuh paman Nabi kecuali saya bunuh juga musuh Allah. Maka dia pun akhirnya membunuh Musailam al-Kadzab, orang yang mengaku Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia membunuh Musailamah dengan tombak yang dia pakai bunuh Hamzah. Sebagian ahli sejarah mengatakan di titik yang sama. Dan setelah itu dia cabut tombaknya sambil mengatakan, inilah tebusan karena terbunuhnya paman Nabi SAW. Yang ketujuh, Abdullah bin Khattal. Dan ini sempat terbunuh dekat Ka'bah. Jadi dari 10 orang ini nanti cuma 3 orang yang terbunuh. Yang tujuhnya aman, karena mereka minta maaf dan masuk Islam. Termasuk yang terbunuh Abdullah bin Khattal ini, dia coba melarikan diri, dilihat oleh Zubair bin Awam, dikejar sampai dekat Ka'bah. Begitu dia pegang kiswanya Ka'bah, ditebas oleh Zubair. Yang kedelapan, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Zulmal Muzani. Ini penyair yang suka sekali menghina Nabi SAW dan muslimin, ya. Tapi ini akhirnya dia masuk Islam. Si Ka'ab ini masuk Islam, minta maaf dan masuk Islam. Yang kesembilan, Habbar bin Aswad bin Muttalib. Habbar bin Aswad bin Muttalib, ia yang menghadang Zainab, anak Nabi SAW, pada saat akan hijrah ke Madinah, hingga Zainab jatuh dari unta dan keguguran, ya. Namun ia sempat minta maaf dan masuk Islam, Habbarin. Yang ke-10, Huwairith bin Nuqais. Huwairith, ya, pakai tha, TS tulisan bahasa Indonesianya. Huwairith bin Nuqais, ia telah mencelakakan Fatimah dan Ummu Kalthum, anak Nabi SAW, dari atas unta, yang kebetulan keduanya lagi naik di atas untanya Abbas, lalu diganggu oleh dia sampai akhirnya dua-duanya jatuh dari unta dan terluka. Maka dia juga termasuk yang berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Sempat teman-teman sekalian, 10 orang ini saja ditarget, tapi yang saya katakan 7 orang selamat karena minta maaf dan masuk Islam, 3 orang yang terbunuh. Ada satu orang ketangkap di jalan, lagi jalan. Orang ini sangat tua sekali, saking tuanya sampai semua rambutnya putih, alisnya putih, semua putih, jenggotnya putih semua, sudah tua bungkuk jalan. Dia adalah ayahnya Abu Bakar, Abi Quhafa namanya. Kan Abu Bakar namanya Abdullah, ya. Ini Abdullah bin Abi Quhafa. Abi Quhafa belum masuk Islam, matanya sudah mulai rabun. Dia lagi jalan di jalan, dipegang oleh cucunya. Pada saat itu karena dia di jalan ditangkap oleh muslimin. Gitu kan. Mereka kenal ini ayahnya Abu Bakar gitu. Tapi sebelum ketangkap dia sempat bilang sama cucunya, "Apa yang kau lihat cucuku?" Cucunya bilang, "Aku melihat kehitaman yang besar dari pintu gerbang, dari kejauhan." Kata Abi Quhafa, "Itu pasukan. Apakah engkau, apa yang kau lihat sekarang?" Kata cucunya, "Aku melihat hitam itu terbagi menjadi 4 bagian." Kata Abi Quhafa, "Itu pembagian pasukan menang." Jadi kalau dibagi menjadi 4 kayak Nabi lakukan, berarti itu kelihatan. Karena dari dalam kota Mekah, mereka bisa lihat keluar di pintu gerbang dari tempat yang agak tinggi. Abi Quhafa di jalan-jalan yang cukup tinggi, dia bisa lihat dari luar pintu gerbang, tembok Mekah, ada pasukan terbagi 4 tadi. Timur, barat, selatan, barat, timur, tengah, dan juga belakang. Ia kembali tanya cucunya, "Apa yang kau lihat sekarang?" Kata cucunya, "Aku melihat hitam itu bergerak." Abi Quhafa berkata, "Sekarang akan terjadi pembantaian, maka kita harus segera menuju ke rumah." Karena Abi Quhafa sangat tua, ia tidak sempat memasuki rumahnya dan ketangkap oleh pasukan muslimin yang jadi tawanan. Kebetulan pasukan yang menawan Abi Quhafa membawa Abi Quhafa kepada anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in, dan akhirnya Abu Bakar menggendongnya, saking tuanya digendong di punggungnya Abu Bakar, lalu dihadap dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini ayahku tertawan dan aku membawanya untuk masuk Islam." Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, engkau tidak perlu menyusahkan diri orang setua, tidak perlu menyusahkan orang setua dia. Biarkan kami yang mendatangi." Jadi ini adab Nabi SAW. "Tidak layak kami, dia yang kamu bawa ke sini. Kami yang datangi, tidak masalah. Kalau dia masuk Islam, kami yang datangi orang tua." Dan ini juga sebuah rahmat dari Nabi SAW dan bagaimana beliau menghormati orang tua. Abu Bakar lalu berkata, "Tidak demi utus, tidak wahai utusan Allah, Anda lebih pantas untuk ia datangi." Maka akhirnya dipandulah Abi Quhafa masuk Islam di tangan Nabi SAW. Dan perlu kita ketahui teman-teman, Abu Bakar satu-satunya sahabat yang dia, ayahnya dia Abi Quhafa, tianya Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Aisyah dan seterusnya, dan cucunya Abu Bakar semuanya sahabat. Jadi 4 generasi. Kata para ulama tidak ada orang seperti Abu Bakar ini. Luar biasa gitu. Pada saat pasukan memasuki Mekah, Nabi SAW menundukkan kepala beliau sebagai bentuk kerendahan kepada Allah sampai jenggot beliau tertekan ke dada beliau di atas untanya Nabi SAW. Dan beliau SAW sambil membaca surah Al-Fatih, surah nomor 29, 29 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kata ahli tafsir, penaklukan Mekah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu hai Muhammad yang telah berlalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita kalau dosa Nabi yang lalu ataupun yang akan datang belum dilakukan sudah diampuni oleh Allah. Ayat 3-nya, وَيَنْصُرَكَاللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, dan sungguh Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan banyak. Ayat 4-nya, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat 5-nya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyiatihim wa kana dhalika indallahi fawzan azima. Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, memaafkannya, dan demikianlah keberuntungan dan kemenangan yang besar di sisi Allah. Dan ayat 6-nya, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billah. Dhannina billahi dhannas saw, 'alaihim da'iratus saw. وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan supaya dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan yang mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Itulah sejahat-jahat tempat kembali. Ayat 7-nya saya akan bacakan 10 ayat saja. Nanti selebihnya insyaallah itu adalah ayat yang akan kita singgung juga pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya di sekitar Ka'bah. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya Allah akan siapkan orang-orang yang beriman untuk membela agamanya di bumi sebagai tentaranya, dan juga Allah akan siapkan tentara dari langit malaikat kalau Allah ingin turunkan. Ayat 8, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan. Berita gembira bagi orang beriman, dan peringatan bagi orang-orang yang fasik dan kafir agar mereka taubat. Ayat 9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Supaya kalian semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya Allah, membesarkan Allah, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat 10. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi, waman awfa bima ahada alaihu allahu fasayu'tihi ajran azimah. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu hai Muhammad, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat melanggar janji itu, Allah akan menimpahkan siksaan pada mereka. Barang siapa yang menempati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Pasukan yang pertama tiba di wilayah Khif, teman-teman, adalah pasukan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu ia segera mengatur pasukannya serta mengamankan sekitar lokasi serta membukakan kemah buat Nabi SAW. Sementara yang terakhir tiba adalah pasukan Khalid bin Walid. Ada alasannya, sisi timurnya tadi Mekah. Jadi sudah masuk saat sudah masuk, Nabi SAW sudah masuk, pasukannya Khalid bin Walid yang di depan, pasukannya tadi yang di sebelah barat juga sudah masuk semuanya. Maka tinggal pasukan Khalid bin Walid. Rupanya ada alasan kenapa dia telat masuk. Kenapa pada saat itu ternyata ada beberapa orang-orang Quraisy, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal yang tadi dihalalkan darahnya untuk dibunuh, Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Al-Harith bin Hisham, dan Abdullah bin Rabi'ah. Orang-orang ini, pemuda-pemuda Quraisy, mengumpulkan pasukan-pasukan lain untuk menyerang, menahan. Mereka keluar bentuk pasukan yang tersisa dari orang-orang Quraisy. Pada saat Khalid bin Walid menghadapi mereka, ia menawarkan agar mereka masuk Islam sambil berkata, wahai Ikrimah, ini adalah utusan Allah dan sudah sangat jelas ia menguasai Mekah. Sekarang maka masuklah. Sekarang sudah jelas-jelas dia menguasai Mekah, maka masuk Islam lebih baik daripada kalian. Ternyata mereka menolak. Ikrimah juga tidak mau. Khalid bin Walid mengatakan, masuklah ke rumah Abu Sufyan, aman. Tidak mau. Masuklah ke Masjid Haram, aman. Tidak mau. Masuk ke rumah kalian sendiri, tidak mau juga. Ya, mereka juga tidak mau. Khalid lalu berkata, kalau begitu jangan halangin jalan kami. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak memerangi siapapun. Kebetulan teman-teman sekalian, waktu Nabi SAW menyampaikan instruksi untuk membunuh 10 orang itu, pasukan Khalid bin Walid itu di bagian sisi barat, timur sudah jalan. Jadi mereka belum dapat informasi. Tidak boleh membunuh kecuali 10 orang. Mereka tangkapnya enggak boleh, jangan bunuh siapapun. Di situ ada Ikrimah. Khalid bin Walid mengatakan, kalau begitu jangan halangin jalan kami. Karena Rasulullah SAW melarang kami memerangi kalian kecuali individu saja di antara kalian. Maka jangan ikut campur. Kalau yang membangkang baru kita perangi. Kalau enggak gitu. Maka pada saat itu pasukan mengatakan, tidak, kami tidak mau tahu. Pokoknya kalau mau masuk Mekah, perang. Sampai akhirnya Khalid bin Walid berusaha untuk menego, tetap tidak mau, terjadilah pecamuk peperangan dan orang-orang Quraisy sempat terbunuh 23 orang. Dan tidak seorang pun dari muslimin terbunuh waktu itu. Saking persiapan yang sangat mapan gitu ya. Maka pasukan Ikrimah melarikan diri dan termasuk Ikrimah sendiri lari meninggalkan kota Mekah menuju ke Jeddah. Kemudian dia naik kapal, dia pergi jauh. Ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana dia kembali dan juga dia masuk Islam. Juga pada saat itu pasukan Khalid, di pasukan Khalid bin Walid ada Ali bin Abi Thalib yang sempat mengejar Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Jadi tadi kan di pasukan Ikrimah ada dua orang ini juga. Ali bin Abi Thalib kejar dua orang itu. Terus dikejar sampai dia mereka lari masuk ke dalam Mekah. Rupanya tidak ada tempat lari kecuali satu rumah, dan rumah itu kebetulan rumahnya saudara kandungnya Ali. Namanya Ummu Hani, perempuan radhiyallahu anha. Dan keduanya mengatakan, "Wahai Ummu Hani, lindungilah kami." Gitu. Maka Ummu Hani menjawab, "Aku melindungi kalian." Lalu dia pun keluar dari rumah dan melihat ternyata ada saudaranya, Ali bin Abi Thalib di depannya. Tapi dia tidak kenal tadinya, karena Ali bin Abi Thalib pakai topi besi, matanya saja yang kelihatan. Ali kenal Ummu Hani, gitu kan. Kata Ali, "Wahai Ummu Hani, jangan lindungi mereka." Kata Ummu Hani, "Siapa kamu?" Maka Ali membuka kepalanya, "Saya adalah Ali, saudara kandungnya," gitu kan. Ummu Hani sudah masuk Islam waktu itu. Maka kata Ummu Hani, "Dia di bawah lindunganku, hai Ali. Mereka berdua aku lindungi." Kata Ali, "Mereka berkhianat, tidak boleh menyerang." Tapi mereka menyerang, maka saya harus memukulnya, membunuhnya. Kalau enggak, saya tangkap, saya bawa ke Rasulullah SAW. Kata Ummu Hani, "Saya akan datangi Nabi SAW. Mereka enggak boleh, jangan kamu ganggu." Kata Ali, "Kalau gitu saya tunggu depan pintu sampai ada instruksi dari Nabi SAW. Kalau tidak ada, saya tunggu di sini. Kalau enggak ada, saya tetap tunggu sampai saya bunuh mereka." Kata Ummu Hani, "Baiklah, saya akan ketemu dengan Nabi SAW. Ummu Hani pun menemui Nabi SAW dan pada saat bertemu mengatakan, "Ya Rasulullah." Waktu itu kebetulan Nabi SAW di dalam kemah lagi mau mandi, bersihin badan dan ditutup dengan kain, dan yang menjaga Fatimah radhiyallahu anha majma'in. Lalu kemudian Ummu Hani izin masuk dan Fatimah mengizinkannya setelah Nabi SAW juga mengizinkan. Lalu dari belakang tirai, gitu kan, Ummu Hani mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah melindungi Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah." Maka kata Nabi SAW, "Kami melindungi wahai Ummu Hani, siapa yang kau lindungi?" Dan ini juga pelajaran teman-teman, bagaimana mulianya Islam ya. Karena seorang wanita saja boleh melindungi musuh. Boleh. Kalau dia mengatakan ini di bawah perlindungan saya, enggak boleh diganggu. Enggak boleh ada umat Islam yang ganggu. Kecuali dia melakukan pengkhianatan lagi, maka baru dihukum. Kalau enggak boleh. Dan kita sudah tahu juga As bin Abi As, anak mantu Nabi SAW yang dalam keadaan kafir pernah tertawan, kemudian dia dilindungi oleh istrinya sendiri, Zainab. Ya. Maka kemudian Nabi SAW menerima perlindungan tersebut. Pasukan Khalid bin Walid akhirnya tiba di lokasi yang Nabi SAW ada di situ. Dan Nabi SAW sudah tahu ceritanya, bagaimana bisa tadi terjadi penyerangan. Maka Nabi SAW memarahi Khalid bin Walid, "Kenapa kau menyerang Khalid?" "Ya Rasulullah, tidak ada pilihan lain. Mereka yang membangkang. Kami sudah tawarkan masuk ke rumah Abu Sufyan, tidak mau. Kami tawarkan masuk Masjid Haram, tidak mau. Kami tawarkan juga yang untuk masuk ke rumahnya, tidak mau. Dan mereka menyerang, maka kami terpaksa menyerang." Maka Nabi SAW pun akhirnya memaafkan Khalid bin Walid karena kejadian tersebut. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan insya Allah pertemuan akan datang. Mohon maaf, saya kira tadi masih 9:30 ya. Keasikan ngobrol rupanya. Kita akan lanjutkan insyaAllah penemuan. Mudah-mudahan Allah mudahkan di bulan depan, Allah panjangkan umur dan Allah berkahi majlis kita insyaAllah. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan juga dengan kemahamurahannya, diganti menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia diberikan kemakmuran, ketentraman, kedamaian, dan seluruh muslimin bisa bersatu di bawah bendera ukhuwah Islamiyah. Dan juga mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan agama. Dan semoga dikaruniai pemimpin-pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pula. Dan kita selalu mendoakan agar seluruh saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana satuan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Saya berharap teman-teman sekalian, kalau ada yang mau menyoting ini, lebih baik menunggu shootingan kami ya. Shootingan kami itu pakai kamera yang bagus, juga nanti diedit ya. Kemudian nanti juga bisa didownload dengan leluasa gitu. Kalau teman-teman shooting sendiri, sayang. Kameranya pasti beda, karena dari HP misalnya, suara, kualitas suara juga berbeda kan. Juga gambar harus kami edit, mohon maaf ya. Jadi teman-teman kadang-kadang ada yang buru-buru shooting, nanti terus di-upload di YouTube lagi. Ini tidak diedit, tidak di apa-apa. Mungkin ada kesalahan nama, mungkin ada kesalahan sesuatu. Sementara tim kami memang pakai editing, ya. Makanya saya berharap teman-teman bisa memaklumi masalah ini. Ya, dan tidak usah berlumba-lumba untuk membuka channel lagi, menaikkan lagi di YouTube. Ini untuk apa bersaing dalam masalah dakwah? Kalau untuk konsumsi pribadi mungkinlah. Tapi lebih baik, lebih aman nanti di YouTube setelah diedit, lebih bersih, lebih rapi, gambarnya bagus, ya. Kamera sudah pakai 4K itu. Ya, sudah sangat bagus gambar kualitasnya gitu ya, kualitas gambarnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.